بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan, ikhwat, muslimin, muslimah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita menyambung ke hadis nombor 190 halaman 479 insya-Allah. As-sabi'u an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iyyakum wal julusa fit turuqat. Faqalu ya Rasulullah, ما لنا من مجالسنا بد لتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Hadis muttafaq alaih, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, bagi dia Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk-duduk di jalanan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk ini, karena kami bisa berbincang-bincang di sana. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak bisa kecuali duduk-duduk di sana, maka berikanlah hak jalan. Lalu apa hak jalan itu, ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau Rasulullah SAW menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, dan menegakkan amar ma'ruf nahil mungkar. Hadis ini muttafaq alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita lihat, kata Rasulullah, janganlah duduk-duduk di jalanan. Bermakna zaman dulu istilahnya lepak-lepak ada juga ya. Sekarang lepak-lepak macam inilah. Islam tidak melarang duduk di tepi jalan ataupun di jalanan, kerana kita ada kebebasan. Islam tidak mengongkong seseorang untuk menggunakan kebebasannya selagi tidak melanggar batas-batas. Apakah batas-batas kalau kita duduk di jalanan? Ini yang Rasulullah SAW jelaskan. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak boleh meninggalkan kebiasaan duduk-duduk ini. Artinya kebiasaannya macam itulah. Macam di Singapura sekarang di bawah flat ya. Disiapkan kursi dan sebagainya. Di situ kebiasaannya duduk, lepak-lepak. Jadi kalau ada di antara kita duduk di situ, sebagaimana di sini, bawah flat itu tempat lalu lalang. Bawah flat itu tempat lalu lalang. Kerana kami ya boleh berbincang-bincang di sana. Yani apa saja perbincangan tanpa mengganggu yang lain, maka di jalanan itu agak bebas. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sekalian tidak boleh kecuali duduk-duduk di situ, maka berilah hak jalan. Apa hak jalan? Lalu, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat, beliau menjawab, menundukkan pandangan. Dikatakan, ghaddul basar, ini telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Yang mana Allah SWT mengatakan, وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakanlah kepada laki-laki beriman, tundukkanlah penglihatannya. Artinya tidak boleh tengok sembarangan. Terutama wanita yang lalu lintas. Kerana melihat wanita hukumnya haram, yang bukan mahramnya. Sebagaimana di dalam hadis yang sering antum dengar, kata Rasulullah kepada Ali, نَذْرَةٌ لَكْ وَنَذْرَةٌ عَلَيْكْ. Terpandang, ya, untuk engkau, tetapi ulang pandang haram bagi kamu. Di hadis yang lain, hadisnya sahih, النَّذْرَ زِينَ. النَّذْرَ زِينَ. Dikatakan melihat wanita dengan sengaja itu adalah satu perzinahan, walaupun tidak disebat ataupun tidak dikejam. Di hadis yang lain, an-nadhrah sahmun min suhum syaitan ataupun syaitin. Memandang wanita itu satu daripada anak panah, daripada anak-anak panah syaitan. Bermakna ini bahaya. Bukan saja kepada lelaki, kalau ditakdirkan wanita juga kalau duduk di tepi jalan misalan, tapi jarang ada ya. Tapi sekarang dah zaman dah berubah. Perempuan pun masih banyak yang duduk di tepi jalan. Lepak-lepak dengan lelaki lagi. Bukan dengan perempuan-perempuan. Yang ini dengan lelaki-lelaki saja. Bagi wanita juga ditegur. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْنُدْنَا مِنْ أَبْصَرِهِنَّ. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, tundukkanlah perlihatannya. Ini bermakna mata kita perlu dijaga. Tapi ada istilah orang sekarang, apa dia cuci mata. Tahu apa dia cuci mata? Tengok perempuan puas-puas tu cuci mata lah katanya. Makin cantik, makin bersihlah matanya. Katanya, wallahualam. Tapi ini sebenarnya perbuatan haram yang diharamkan oleh syarak sejak dulu sampai hari kiamat. Apa dia? Haram di mata, halal di hati. Nanti dikatakan halal di mata, besok-besok halal main mata. Jumpa, tengok, sama tengok, main mata. Ala kulli hal, bila Rasulullah SAW dalam hadis muttafaq alaih ini mengatakan tidak boleh haram. Adapun perkataan orang-orang yang beriman seperti kita adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Apa teguran Allah Subhanahu Wa Taala? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Adapun ucapan, penerimaan, perkataan, pengiktirafan, pengikraran orang-orang yang beriman. Kitalah orang yang beriman. Kalau tidak, siapa lagi? Apabila diajak supaya patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka sekalian mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi apabila dilarang oleh Rasulullah melihat wanita yang bukan mahramnya, kita jangan, kalau boleh, sebudaya mungkin kita tinggalkan. Makanya kelas kita, kita pisahkan. Ya, seboleh mungkin kita pisahkan. Kalau dah tak boleh dipisahkan, itu lain. Selagi boleh dipisahkan, kita pisahkan supaya jangan saling melihat. Setelah dilarang kita melihat apa benda-benda yang haram ataupun wanita melihat yang bukan mahramnya, yang laki-laki melihat yang bukan mahramnya, setelah itu diteruskan oleh Rasulullah SAW, tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Mengganggu ni banyak. Kadang-kadang kalau kita duduk di jalanan, orang nak lintas malu, segan. Katakanlah sekelompok budak apa orang laki-laki duduk di jalanan. Kadang-kadang orang nak lalu lintas pun segan. Nak lalu di depan kita pun segan. Jadi kalau boleh menyebabkan kita perasan, kita duduk di situ, orang lalu lintas boleh segan, wanita ke siapa boleh segan, maka bermakna kita mengganggu. Mengganggu keselesaan dia untuk lalu lintas. Atau memang dia berbual menghadang jalan, juga tidak boleh. Ataupun dia berbual boleh mengganggu yang lain, juga tidak boleh. Ataupun sambil-sambil hantar makan, makanan buang di situ. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih juga, Islam itu 70 cabang. Yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Yang paling bawah adalah membersihkan jalanan. Jadi apa saja yang boleh mengganggu, sama ada mengganggu jalan tersebut ataupun orang lalu lintas, apa saja, maka hukumnya haram. Sebab ini hadis Bukhari. Alangkah baiknya akhlak orang Islam. Kalau boleh jangan lepak di tepi jalan. Ataupun jangan lepak-lepak di jalanan. Yang kedua, kalau lepak di jalanan, kalau boleh jangan pandang-pandang sembarang. Sebab ada laki-laki yang cemburu kalau isterinya ditengok oleh orang ataupun anak perempuannya ditengok oleh orang lain. Dan tak mustahil ya. Orang sekarang kalau perempuan berjalan di situ dikacau. Atau disindir-sindir. Atau di menyebabkan wanita itu tersinggung dan sebagainya. Ini semua adalah haram hukumnya. Jadi akhlak Islam di antaranya berakhlak bila ada di luar rumah. Berakhlak bila ditonton oleh manusia. Sebab bila duduk di tepi jalan, orang akan menonton kita. Dan berakhlak apabila kita ada di mana pun. Kerana kata Rasulullah, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah yang baik berakhlaknya. Dan akhlak yang dipilih Rasulullah adalah itulah akhlak Al-Quran. Sebagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Aisyah mengatakan, khulukuhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Jadi Quran adalah akidah, ibadah, akhlak. Quran isinya akidah, ibadah, akhlak. Ibadah luaslah. Politik, ekonomi, sosial semua termasuk dalam ibadah. Dalam fiqh. Jadi kalau kita duduk di tepi jalan, pertama sekali kata Rasulullah SAW di sini, lihat, pandangan kita perlu dijaga. Jangan liar. Pandangan kita juga jangan menyebabkan orang lalu di situ itu dipandang ramai-ramai, segan, malu. Betul kan? Kalau anda sendiri, walaupun seorang laki-laki, kalau sekelompok orang duduk ramai-ramai, dipandang entah terus sampai entah hilang daripada pandangan dia, tentulah anda curiga, tentulah anda merasa tersinggung, tentulah rasa terganggu. Jadi pandangan ni kalau boleh dijaga semasa kita duduk di jalanan. Jadi tidak mengganggu umum. Keberadaan kita di situ tidak mengganggu siapa pun. Menjawab salam. Kerana di dalam sebuah hadis, tanda hampirnya kiamat adalah mengabaikan salam. Sama ada mengabaikan memberi salam dan mengabaikan menjawab salam. Apa kata Allah salam? Bangunlah malam. Sebarkanlah salam. Dan kamu akan masuk syurga dengan aman. Apa kata Allah salam? Sebarkanlah salam. Ya? Pertama sekali, bangunlah malam. Artinya, qiyamul lail. Sebarkanlah salam. Bermakna sebarkan juga menjawab. Bila kita mampu menyebarkan, bermakna kalau orang beri kepada kita, kita mampu menjawab. Menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah. Dan jaminan salam dalam hadis ini, kalau kita sering memberi salam, jaminannya adalah masuk syurga dengan aman. Tiga, salam, perkataan ini. Bangunlah malam. Sebarkanlah salam. Kamu akan masuk syurga dengan aman. Lihat. Tetapi di akhir zaman, salam ini sudah diabaikan. Ini hadis. Kata hadis tanda akhir zaman bahawa mereka memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Dan kadang-kadang kita beri salam, tidak dijawab. Memberi salam hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Sebagaimana Quran mengatakan, إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Itu ayat Quran. Bila kamu diberi salam, hendaklah kamu jawab sebaik mungkin. Seperti kalau orang katakan kepada kita, Assalamualaikum. Kita kena jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditandakan orang beri salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita boleh jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Hadis yang wa maghfiratuh itu disahihkan oleh Albani. Tetapi ada yang ikut kuliah saya, dia nak kacau. Dia katakan Albani sudah lemahkan. Sampai sekarang dia tak bagi. Sedangkan dalam buku Albani, Albani mensahihkan hadis ni. Apa dia kalau orang beri salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita, Allah mengatakan, Fahuyitum bi ahsana minha. Jawablah sebaik orang yang beri salam kepada kita. Jadi kita tambah wa maghfiratuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Itu disunahkan. Sunnah ini sudah ditinggalkan oleh manusia, alangkah baiknya kalau kita menghidupkannya. Apa dia? Ditambah dengan wa maghfiratuhu. Dan salam ini disunahkan diberikan kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kenal. Orang yang tidak kenal dua. Orang yang memang kita tak kenal sama ada Islam atau tidak Islamnya. Ya satu kita kenal lah orang Islam kalau pakai songkok. Ya kan? Biasanya kalau pakaian-pakaian Melayu, baju kurung, itu orang Islam lah kalau di negeri kita ni. Ada satu yang dia macam orang Islam. Sebab orang Islam di negeri kita ni, Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Sinonimnya macam tu. Tetapi kadang-kadang kita tengok orang Sabah, orang Sarawak, muka Melayu tapi Kristian. Ataupun muka Melayu tapi Iban, masih agamanya agama asli sana. Apakah kita boleh beri salam? Kalau kita tak tahu, tidak salah. Kalau kita tak tahu, beri salam kepadanya, kita sangka orang Melayu, tak ada masalah. Maksudnya kalau dia sangka orang tu orang Islam, tidak salah kita beri salam. Tetapi kalau orang tu orang kafir, tak kira apa bangsanya, Yahudi, Nasrani, Majusi, kalau kita beri salam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Salam ini doa. Kita katakan Assalamualaikum. Kalau saya katakan kepada saudara Abdul Nasir ni, bermakna saya mendoakan dia dan keluarganya, satu keluarga. Saya mendoakan dia, satu keluarga. Anaknya, isterinya, bapaknya, maknya, semua kita doakan dia. Makanya dia wajiblah dia jawab. Tetapi boleh tak kita mendoakan orang kafir, mendoakan orang kafir haram? Sebagaimana Nabi Nuh AS, bila anak-anak dan isterinya tidak mau masuk Islam, tenggelam di dalam air, sebelum tenggelam, dia minta supaya diampunkan dosanya, dia tahu bahawa anaknya akan tenggelam. Maka dapat teguran daripada Allah, Allah melarang mendoakan orang kafir. Ya, boleh mendoakan orang kafir, daripada kafir masuk Islam, boleh. Tapi kalau orang kafir, kita katakan semoga Allah ampunkan dosanya, masukkan syurga, itu haram, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tetapi kalau daripada orang kafir, kita doakan untuk jadi orang Islam, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada kaumnya kafir, Allahumma hdihim fa'innahum la ya'lam. Atau la ya'lamun. Ya? Ya Allah, berilah mereka petunjuk kerana mereka tidak tahu. Artinya, berilah mereka petunjuk sampai masuk Islam. Maka yang doa seperti ini boleh. Tapi mendoakan selain itu, sebab ada orang di sini bekerja dengan Cina. Mungkin cukup tahun dikasih bonus, ya. Ataupun kaya raya dikasih ampau kau-kau tu. Jangan kita kata, semoga Allah panjangkan umur anda. Jangan. Itu tidak boleh. Ataupun semoga Allah murahkan rezeki anda. Juga tidak boleh. Semoga anda terselamat daripada bala dan sebagainya. Kerana infak boleh menyelamatkan kita daripada bala dan sebagainya. Itu tidak boleh bagi orang kafir. Tapi mendoakan yang masuk Islam memang dituntut. Dibolehkan. Ya, kalau kita sayang dengan bos kita, tauke kita, kita doakan dia masuk Islam. Ini dibolehkan kerana ada hujahnya, banyak hujahnya. Di antaranya hujah adalah hadis Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan kepada kaumnya, Allahumma hdihim fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku hidayah kerana mereka tidak tahu. Yang dikatakan, berilah hidayah adalah kaum-kaum yang kafir itu. Yang diajak masuk Islam. Jadi menjawab salam, hukumnya wajib. Sebab Quran mengatakan, إِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Ayat ini mengatakan, apabila kamu diberi tahiyah, yang diberi salam, dalam kamu jawab sebaik mungkin, atau paling-paling pun kamu jawab. فَرُدُّهَا. Paling-paling jawab. Orang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita katakan Waalaikumsalam pun sudah bagus. Tapi alangkah baiknya kalau dijawab lebih baik daripada orang yang beri salam kepada kita. Jadi kalau orang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kalau boleh nak ditambah, maghfirah tu boleh. Tetapi memberi salam tanpa maghfirah tu tidak boleh. Katakan saya nak beri salam kepada antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah tu tidak boleh. Tetapi menjawab salam dengan maghfirah tu, ia boleh. Maka di situ orang keliru. Albani mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh. Tetapi memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratu, itu bid'ah. Maka yang itu memang lemah. Tapi orang ni salah faham, dia attacknya saya, dia serangnya saya, ustaz ini bid'ah. Bila saya tengok semula tidak, yang dibid'ahkan, yang dikatakan lemah, bila kita memberi salam dengan tambah maghfiratu. Tetapi bila kita jawab, boleh tambah dengan maghfiratu. Sebab Allah mengatakan, fahayyu bi ahsani minha. Dahlah kamu jawab sebaik mungkin. Jadi sebaik daripada orang yang beri salam kepada kita. Jadi sebaiknya apa dia? Penghujung cuma ada wa maghfiratu. Boleh ingat ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditambah wa maghfiratu. Asalnya wa maghfiratuhu. Wa maghfiratuhu artinya semoga Allah mengampunkannya. Yakni dosa-dosa ni semua ditanggalkan. Kenapa kita katakan dosa-dosa ditanggalkan? Di dalam sebuah hadis, kewajipan mukmin yang terbaik itu, apabila kita memberi salam kepada saudara kita di dalam Islam, kemudian kita musafahah. Kita musafahah? Berjabat tangan, say hand. Di dalam hadis, akan digugurkan dosa-dosa kita seperti pohon yang sudah kering daunnya. Datang angin ribut. Dia akan gugur. Akan gugur semua daun-daunnya. Kita nak salam jadi orang yang beri salam kepada saudaranya dalam Islam. Kemudian dia bermusafahah. Artinya berjabat tangan. Berjabat tangan setelah beri salam. Maka akan digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kering ditiup angin lebat, kuat, deras sampai daun-daunnya semua gugur. Diupamakan seperti itu. Jadi kalau boleh, kita berjabat tangan. Dan berjabat tangan jangan macam-macam ya. Orang sekarang berjabat tangan ada gini lagi. Ya kan? Entah apa-apa lagi. Ada tumbuk-tumbuk lagi. Ada tumbuk lagi. Entah apa-apa. Jangan. Kita berjabat tangan, kita jabat seperti biasa. Adapun untuk nak diratkan, antara datang sini. Antara datang sini. Ya. Yeah. Kita, Allahu Akbar, tak apa naikkan. Jadi bagaimana biasanya kita berjabat tangan? Ya, yeah, tunjukkan dekat ini. Okey, tak ada masalah. Jadi, berjabat begini. Tapi ada orang begini, tak jadi masalah. Adapun yang mana yang gini? Yang gini dulu, apa? Yang gini-gini dulu, itu tak payahlah. Ada yang ini lagi apa? Yang gini lagi. Ini semua jangan dibuat. Okey, duduk. Terima kasih. Sebab itu perbuatan-perbuatan yang tak ada contohnya. Ini biasanya geng gangster ada buat macam tu. Yang tumbuk-tumbuk ni. Ataupun satu kumpulan-kumpulan, kumpulan rock dan sebagainya. Ha, mereka ada salam-salam seperti itu. Jangan buat seperti itu. Yang kedua, haram bermusafaha dengan wanita ia bukan mahramnya. Haram berjabat tangan, memberi salam kepada wanita. Kalau wanita itu terlalu cantik, dia seorang, antar seorang janganlah beri salam. Bukan batal air sembahyang. Nanti gatal katanya. Sebab apa? Dia takuti jadi fitnah. Kedua, rangsangan. Hari ini kita beri salam, besok kita goda. Apa kata orang Arab? Awaluhu salam. Thummal kalam. Thumman nadam. Mula-mula beri salam. Kemudian bercakap-cakap. Kemudian dia menyesal. Sebab apa? Separuh budak-budak yang nakal ni, dia beri salam. Tak jawab, berdosa. Ha. Tak jawab, berdosa. Tentulah dia berjawab. Bila jawab, boleh bercakap. Mungkin lanjutan-lanjutan lama-lama, dia mungkin date dan sebagainya. Lama-lama dia berzina. Maka kata orang Arab, awaluhu salam. Thummal kalam. Thummal nadam. Jadi, kalau wanita itu seorang-seorang, kecuali kalau kita pergi rumahnya, atau di tempat dia selamat. Macam kita nak bayar tol misalnya. Ataupun kita nak kasih pasport. Ataupun diorang nak cek gitu barang. Boleh kita beri salam kalau orang tu wanita dan wanita itu di tempat yang seperti itu. Tapi kalau berduaan, tengok tak ada orang, beri salam jangan. Baik tinggalkan. Sebab melihat juga haram. Apalagi beri salam. Apalagi bercakap dengannya. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, hukumnya haram. Dan musafaha, set hand ataupun berjabat tangan dengan perempuan, Rasulullah SAW mengatakan, ana la usafihun nisa. Aku sama sekali tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang dikatakan ia bukan mahramnya. Dan alam suzinah. Berpegang tangan ataupun menyentuh wanita yang bukan mahram kita, itu zina hukumnya. Hukumnya sama seperti berzina. Cuma tidak direjam, cuma tidak disebat. Jadi hukumnya haram menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Kecuali dalam keadaan terpaksa, dia sakit ataupun nak diselamatkan. Kalau kita tak tarik dia masuk dalam gaung ataupun kalau tak ditarik dia kena langgar kereta dan sebagainya. Kita tarik untuk selamatkan, okey. Seperti dia sakit untuk diselamatkan dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau saja tak ada sebab, tak boleh pegang. Hukumnya haram. Lihat haram, pegang juga haram. Tapi orang sekarang bukan saja lihat. Ya, macam-macam dibuat. Itu orang yang dikatakan tidak tahu agama. Ataupun dia tahu agama tapi orang fasik. Jangan ikut perangai mereka. Jadi bab salam ini saya pun sudah buat satu buku. Bagaimana mengikut salam yang sunnah. Dan salam ini, Ada tempat yang kita tidak perlu beri salam, kata mereka. Tetapi bagi anak, perlu beri salam. Bila agaknya? Bila masuk rumah yang tak ada penghuni. Tak kira rumah mana. Kerana di antara salam ini boleh menghalau syaitan yang boleh mengganggu kita. Sehingga kalau kita masuk rumah, apakah di antara sunnahnya, walaupun tak ada orang, maka kata Rasulullah, berilah salam. Kalau tak ada penghuni, salam itu kepada kita sendiri. Sebelum kita masuk rumah, ada doanya. Saya dah bincang panjang lebar tu, dalam rumah yang tidak dimasukkan syaitan. Dan rumah yang dimasukkan syaitan, saya dah bawa contohnya semua hadis-hadis Bukhari dan sebagainya. Sebelum masuk rumah, kita ada doa. Dan beri salam. Kerana doa ini, pertama menghalau syaitan yang ikut. Supaya jangan masuk rumah kita. Kedua, menghalau syaitan yang ada rumah kita. Ingat insyaAllah. Jadi kita disunahkan juga, atau nak masuk hotel, kalau kita dapat kunci, jangan masuk dulu, buka, beri salam. Assalamualaikum. Sama ada kita katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun Assalamualaikum saja. Ataupun tempat-tempat kosong. Kita risau. Kita boleh beri salam. Ataupun kalau kita takut, kita baca satu doa, A'udhu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Cuba lihat. Islam bukan saja menjaga fizikal kita, tapi dalaman kita dijaga. Sebab syaitan akan mengganggu melalui dalaman. Dia boleh rasuk kita, dia boleh ganggu kita dan sebagainya. Jadi, salam satu daripada cara menghalau syaitan. Di mana? Di rumah kita atau rumah yang kita nak masuk. Supaya kita jangan diganggu. Tapi berapa orang ya? Masuk ke rumah, terutama rumah Allah. Beri salam orang heran. Itu masuk masjid, penuh orang. Hari Jumaat, Assalamualaikum. Orang semua heran. Tak ada jawab. Seolah-olah ini macam mana beri salam masuk masjid? Ya, masjid beri salam lah. Kalau kita jumpa tepi jalan, kita beri salam. Kok kat masjid, kat rumah Allah tak beri salam? Banyak seperti itu kan? Oleh kerana tak ada orang buat, kita nak buat segan. Ya Syekh, jangan tunggu orang buat. Kita hidupkan sunnah. Sunnah bila dihidupkan pahalanya, besar. Masuk rumah Allah, beri salam. Masuk masjid, beri salam. Ada orang di situ katakan, Assalamualaikum. Dalilnya Rasulullah SAW sedang solat. Rasulullah SAW sedang solat. Sahabat masuk ke masjid, beri salam. Bagaimana Rasulullah SAW jawab? Ada tiga caranya. Dia begini. Jangan katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, batal solat. Maka Rasulullah SAW buat sama ada begini. Sama ada begini. Sama ada begini. Ataupun tunduk. Kena diangkat. Berapa caranya? Apabila ada orang beri salam, kita sedang solat, kita jawab dengan seperti ini. Jangan keluarkan kalimah. Yang kedua, kita buat seperti ini. Ataupun kita buat seperti ini. Tapi jangan tinggi sangatlah macam Hitler nanti. Tengok Hitler. Ya, lebih kurang saja. Ya, lebih kurang. Kemudian, kita tunduk. Itu jawab. Apakah wajib jawab? Ya, kerana ayat tadi, إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Ayat ini menyuruh kita apabila kita diberi tahiyat atau salam adalah kamu jawab. Hendaklah kamu jawab sebaik yang dia beri pada kita atau paling-paling kita jawab. Jadi bagaimana dalam solat? Dalam solat tidak boleh melakukan apa saja kecuali yang dihalalkan dalam solat. Menjawab salam di dalam solat hukumnya batal. Jadi bagaimana menjawabnya? Bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Buat seperti ini. Ataupun kita buat seperti ini. Ataupun kita buat seperti ini. Ataupun kita tunduk. Ataupun kita jangan jawab. Lepas sembahyang baru beri jawapan. Lepas sembahyang sebagaimana hadis yang kita bincang tempoh hari. Rasulullah SAW pernah diberi salam oleh sahabatnya. Rasulullah SAW perasan bahawa dia akan tunggu sampai Rasulullah SAW selesai. Begitu juga orang dalam tandas, jangan beri salam. Ya kan? Dan kalau anda dalam tandas, jangan jawab salam. Banyak orang jawab salam dalam tandas kerana telefon. Diangkat telefon, halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalam tandas ni. Di mana kita boleh tengok? Biasanya di tandas masjid ataupun di tandas awam seperti dalam RNR tu. Saya dengar, macam mana kawan tu sedang melepas tetapi jawab salam. Bercakap lagi panjang-panjang. Cakaplah ya, saya dalam tandas tutup telefon, simpan semula. Orang tu faham, ni tahu tak? Dia jawab dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbual lagi panjang. Orang yang kat luar tu menunggu dia tu, Sebab apa? Tandas menolak. Ini perbuatan haram. Tidak boleh ya. Jadi di dalam tandas kita tak boleh beri salam dan tak boleh menjawab salam. Ya? Itu cerita lain. Kalau nak jawab juga setelah kita keluar sebagaimana Rasulullah SAW pernah di dalam tandas diberi salam, tapi Rasulullah SAW keluar. Rasulullah SAW tadi aku dalam keadaan membuang hadas, maka tidak boleh jawab salam. Rasulullah SAW tadi aku dalam keadaan membuang kuturan, maka Rasulullah SAW tidak boleh menjawab. Setelah dia beristinja, maka dijawab. Lihat ya. Berapa ramai yang orang faham tentang salam ni? Berapa ramai? Begitu juga, kalau menjawab salamnya wanita boleh jadi fitnah, lebih baik kita jangan jawab. Dalam hati cukup. Katakan seorang wanita, memang dia nak goda. Bisalan dah, nak digoda. Kalau dia bisalam, kita rasa bahawa dia nak goda, kita jangan jawab, awak tak tahu je. Jangan tengok mukanya, jangan jawab. Tapi jawab dalam hati saja. Sebab dia seorang mukminah. Cuma perangannya fasik itu saja. Jadi tuan-tuan, apa yang kita pelajari menjawab salam hukumnya wajib. Ya? Kalau ada pertanyaan tentang salam tadi, masih ada kurang faham atau keliru, tanyakan kemudian bila bab soal jawab nanti. Dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bab yang jadi bab perbincangan kita dalam hadis ni. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ni mungkin tidak berapa payah. Tidak berapa sulit, tidak berapa bahaya. Tapi nahil mungkar. Agak payah sedikit, kadang-kadang mendatangkan bahaya. Betul kan? Misalnya banyak. Orang sedang buat kenduri kendara, baca Yasin, baca doa-doa yang bid'ah-bid'ah ni, kita katakan, ini bid'ah, berani tak? Berani tak? Kena belasah ramai-ramai nanti. Begitu juga musim maulid. Berapa ramai ustaz-ustaz walaupun tahu bahawa buat pesta maulid ini hukumnya haram, tapi mereka tidak mahu nahil mungkar. Dan banyak lagi. Kenapa? Saya tidak tahu. Terutama kalau di tempat orang ramai, orang tu buat maksiat di depannya, dia buat tak tahu saja. Kita boleh tegur sebenarnya. Sebab disuruh, man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu biyadi. Fa'illam yastati' fabilisani. Fa'illam yastati' fabiqalbi wa dhalika adhaful iman. Apabila anda melihat kemungkaran, taklah anda ubah dengan tangan anda. Tempoh hari kita dah bincang, tangan artinya kemampuan. Apabila tidak mampu, tidak berdaya, dengan tangan, maka dengan mulut, dengan perkataan. Tak berdaya dengan perkataan yang dibercakap, maka dengan hati. Arti dengan hati kita benci, kita tinggalkan. Tetapi, adhaful iman, iman orang ni lemah. Kerana kena ambil yang pertama kalau mampu. Paling-paling ambil yang kedua, apa dia? Kita bersuara. Tetapi tengok, apakah kita mampu bersuara dengan punya hujah? Sebab kalau tak punya hujah, ditakuti dia jadi pergaduhan dan orang akan marah kepada kita. Tetapi kalau punya hujah, walaupun orang tu marah, bila dengan hujah, dengan Quran hadis, marah-marah disimpan. Kalau terang-terang tak berani dia. Jarang. Ini pengalaman kami. Apabila orang buat maksiat, kita bacakan Al-Quran, kita katakan ini haram, Allah mengatakan seperti ini, hadis mengatakan seperti ini. Ya, dia biasanya, kalau orang tu, orang yang akhlaknya bagus, dia cakap terima kasih. Kalau akhlaknya tak bagus, ditinggalkan kita. Tetapi kalau orang yang memang dah teruk sangat, dia lawan kita. Kau menyibuk apa ni? Kalimah ni anda dah kena. Anda dah kena je. Pada bulan puasa, masa kita nak bayar tu, depan kita, budak lelaki dengan budak perempuan. Budak perempuan tu cium sininya, hampir-hampir dekat mulut. Lelaki tu ni. Kat depan mana? Depan budak perempuan tu pula, ada seorang tua perempuan. Anak dah cerita kat sini. Anak cakap, tak boleh buat sini ni, haram dalam puasa lagi. Budak perempuan tu melawan, tak tahu agaknya dada, kena dada. Kalau tidak, tak melawan dia. Makcik di depan boleh sokong. Biarkanlah dia katanya, awak susah dia, kenapa? Saya fikir, makcik ni dah tua tetapi sokong maksiat. Dia lihat, walaupun dia pakai tukung, saya tanya, ini anak makcik? Bukan. Saya malah nak bertengkar, lantak dia lah. Sebab kalau jadi pergaduhan, bulan puasa buat apa? Tapi yang penting kita dah tegur dia kan? Dia tegur. Memang separuh melawan. Ini pengalaman saya. Yang budak lelaki mesti tegang. Tapi budak perempuan tu mengatakan, yang awak sibuk apa? Dia tanya, yang awak sibuk apa? Depan saya marahlah. Sebab apabila melihat kemungkaran, kita mesti tegang. Ini lagi. Saya rasa itu bukan isteri dia. ataupun bukan suami dia. Kalau dah kahwin, jarang buat kat depan macam tu. Depan kita terang-terang. Jadi cili-cili di belakang pun geleng kepala dia. Sebab saya orang tua ni dah tegur dia, dia boleh mawan. Dia budak lagi. Ada ingat dalam 20-an. Yang heran, orang tua di depan dia tu, makcik tu, dia boleh sokong. Jadi kalau kita lihat, mendegah daripada kemungkaran agak berat. Tapi menyuruh kepada makruf, itu sebab jamaah tabligh. Jamaah tabligh dia amar makruf saja. Nahil mungkar, dia tidak tegang. Sebagaimana kita lihat, sembayangnya, subhanallah. Separuh isap ganja. Bukan isap rukuk saja, isap ganja. Ya kan? Tak kira ikut jamaah mana, tak kisah jamaah tabligh. Maulid dibuat. Walaupun dikatakan, apakah maulid itu haram, katanya haram. Tapi tak apa, kita yang penting ajak dia sembahyang dulu. Dia ada satu istilah mereka, istilah orang sekarang, fiqhul waqi'. Fiqh priority atau fiqh keutamaan. Yang penting, dia solat dulu. Apa dia buat, biarkan dulu. Itu kata jamaah tabligh. Bagi kita, solat itu, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Kenapa solat orang sekarang tidak dapat menegah kemungkaran? Kerana solatnya tidak sah kebanyakannya. Betul kan? Kalau sembahyangnya sah, dia akan meninggalkan kemungkaran. Kalau sembahyangnya sembahyang orang yang khusyuk, dia akan tinggalkan kemungkaran. Kerana sembahyang orang yang khusyuk adalah sembahyang orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Berjayalah orang yang beriman. Bagaimana dia berjaya? Kerana sembahyangnya khusyuk. Orang yang sembahyangnya khusyuk, dia akan meninggalkan maksiat. Bermakna orang yang masih buat maksiat, walaupun dia sembahyang, saya takuti sembahyangnya tak betul. Saya yakin uduknya juga lagi tak betul. Atau mandi hadasnya, hadasnya tak besar. Apa tak dibesarkan. Dia hadas besar tapi tidak dibesarkan. Maksud saya tahu? Lihat di dalam satu hadis. Sayakunu fi hadihul umma qawmun ya'tadduna fituhur. Akan berlaku dalam kalangan umat ini, kaum-kaum yang keterlaluan bila bertaharah. Taharah itu ada empat. Ada mengatakan tidak, tiga. Nak katakan empat boleh. Pertama, mandi hadas. InsyaAllah ingat. Kedua, tayamum. Ketiga, wudu. Keempat, istinja. Sebab kalau tak istinja, tak sah solat. Istinja. Apa itu istinja? Bercebok. Dan cebok diajar oleh SAW dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sehingga, beristinja dengan batu. Atau beristinja dengan batu. Kata Imam Tahawi, hendaklah tiga keratas. Kalau dua, tidak sah. Bila tak sah istinjaknya, maka tak sahlah dia punya solat. Dan kata Imam Tahawi dalam kitabnya, orang yang sengaja beristinjak dengan dua batu, yang pakai batu ni, dia sengaja, maka kafirlah dia. Sebab ini bab adalah bab hukum yang mutlak. Fahami lagi sekali. Tahara ada empat. Pertama, mandi hadas. Kedua, tayammum. Kalau tak ada air, tak ada apa? Tak, pertama tak ada air lah. Kedua, susah menggunakan air atau tak boleh menggunakan air, maka digantikan dengan tayammum. Ketiga, berwuduk. Keempat, istinja. Peliharalah dan jagalah empat ni. Sebab kata Allah SWT akan berlaku di kalangan umat ini di akhir zaman, kaum-kaum yang keterlaluan dalam bertahara. Artinya tak sah taharanya. Terutama uduk, ya, banyak orang sekarang uduknya tidak sah. Begitu juga mandi hadasnya. Banyak orang mandi hadas tak sah. Walaupun dah ada cucu. Ikut kuliah, bila anda katakan mandi hadas yang ajar SAW sebelum mandi hadas adalah beruduk dulu. Beruduk seperti uduknya. Solat, cuma kaki tidak dicuci dulu. Rata-rata datang nanti kemudian lepas kuliah, ustaz betul ke kena wuduk? Saya selama ni tak wuduk. Berapa umur anda? 70 tahun. Tak berwuduk. Sedangkan kata Allah SAW, khudu anni manasikakum. Manasik di sini ibadah. Apa saja bentuk ibadah? Haji, korban, wuduk. Sebab dalam Quran, inna salati wa nusuki. Bahwasanya sembahyangku dan segala ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita ingin beribadah, kalau dikatakan kereta api kepalanya tu yang menjalankan, yang menentukan, Dalam Islam, yang menentukan setelah akidah adalah kepalanya itu dia. Apa dia? Solat. As-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Dan solat adalah segala-galanya. Apa kunci solat? Kunci solat adalah at-tuhur. Miftahus solat at-tuhur. Kalau kuncinya tidak betul, maka dia tak masuk. Tak boleh buka. Jadi betulkan kita punya tahara. Jangan segan untuk tanya bagaimana tahara yang betul. Terutama mandi hadas bagi muslimah di belakang yang akan mengajak anak-anak al-madrasatul ula. Pertama sekali kita pastikan bahawa mandi hadas anak kita betul ikut sunnah. Kedua, lihat bagaimana dia bertayamum. Kita ajar bagaimana bertayamum yang betul. Yang ketiga, uduk. Banyak orang sekarang uduknya tidak sah. Sedangkan uduk kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, ka uduk bihada. Adalah kamu beruduk seperti uduk ini. Rasulullah dah ajar. Dan para sahabat mengajarkan antara satu dengan lain bagaimana uduk. Ingat dia, wailul lil aqab. Sedikit saja tidak tersentuh air, maka celaka baginya atau neraka baginya. Jadi kalau boleh, sahabat-sahabat di depan saya ini, hatta di paltok, kalau tidak faham, tanyakan bab yang dikatakan bab taharah. Kerana di akhir zaman, orang yang bertahara banyak tidak sah taharanya. Jadi, apa yang kita bincangkan ini, apa berkaitan dengan amar makruf nahi munkar, kemungkaran paling mungkar antaranya adalah orang bila solat tidak betul. Jadi betulkan. Betulkan solat mereka ya, insyaAllah. Jadi hadis muttafaq alaih ini, cuba lihat poin-poin yang menjelaskan tentang hadis ini, cuba lihat di halaman seterusnya. Kandungan hadis. Kandungan hadis. Jalanan merupakan hak bersama antara kaum muslimin. Tidak boleh dimonopoli oleh beberapa orang sahaja. Tidak boleh diputus atau dipersempit. Kenapa? Sebab yang demikian itu merupakan bahagian dari hak umum. Jadi jalanan adalah hak umum. Hak publik. Jangan kita kuasai dia sehingga orang awam, orang yang dikatakan publik, sulit untuk menggunakannya. Jadi boleh tak kita duduk di tepi jalan, tapi kalau boleh dielakkan. Sebab kalau ikut hadis ini, Rasulullah SAW tak galakkan. Kenapa? Diberi syarat. Kalau tak ada syarat, kalau tak langgar syarat ni, baik dia duduk kat rumah. Faham insyaAllah? Berapa syarat diberi? Kenapa diberi syarat? Supaya kalau boleh, kebanyakan orang tidak mampu untuk menjaga syarat-syarat ni. Maka lebih baik anda jangan lepak-lepak di tepi jalan. Ya. Larangannya bukan mutlak. Tetapi kalau nak duduk juga, tidak digalakkan nak duduk juga, adalah ini panduannya. Hadis ni panduannya. Jangan sembarangan. Karena Islam tu akhlak ya. Saya katakan tadi sebagaimana hadis, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi antara kemuliaan manusia adalah akhlaknya. Islam sekarang runtuh kerana akhlak orang Islam sangat dahsyat. Poin seterusnya, diperbolehkan duduk-duduk di jalanan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hadis. Diharamkan melihat aurat kaum muslimin. Aurat kaum muslimin tak boleh, apalagi kaum muslimah. Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan hal-hal yang wajib. Bukan sunnah. Wajib bagi setiap orang yang beriman. Terutama yang mampu melakukannya. Seseorang muslim seharusnya selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang dapat memperbaiki dirinya sendiri dan juga masyarakat. Bahkan ketika dia sedang duduk atau saat sedang tidak sibuk. Sebab suatu umat yang mana warganya selalu berbuat demikian akan merubah ya keberuntungan, keberhasilan dan kemenangan demikian sebaliknya. Jadi kalau kita ingin semuanya ini, patuhilah hadis yang mulia ini. Diperbolehkan merujuk kepada orang alim atau pemberi fatwa untuk mencari kejelasan mengenai hal-hal yang tidak dipahami dan memerlukan penjelasan dan fatwa. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat yang duduk di tepi jalan. Bila dijelaskan, dia bertanya lagi. Dia bertanya lagi. Kan? Bila kata Rasulullah SAW, berilah jalanan itu haknya, ditanya, apa hak jalanan? Maka diberi hak jalanan, kalau kita lihat di sini, berapa hak jalanan? Pertama, menundukkan pandangan. Mata jangan liar. Kedua, tidak mengganggu umum. Tidak mengganggu yang lalu lintas. Ya, dan sebagainya. Menjawab salam. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, 1, 2, 3, 4 paling kurang. Tapi sebenarnya banyak. Ya. Jadi, yang paling mudah untuk dipahami bahawa banyak perkara yang perlu kita lakukan dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Orang bergaduh, kita damaikan. Ya, kalau orang mencuri, kalau daya tangkap, kita tangkap. Itu hak jalanan. Dan jangan ganggu orang, itu yang pertama. Okey, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Wallahualam, ini yang dapat kita perjelaskan daripada hadis yang 151 tadi. 150 ya? Ya. Yeah. Ada soalan yang lain, sahabat? Saudara Abdul Nasir, ambil. Tak jadi masalah. Peluk manusia bukan najis. Peluk tak jadi masalah. Tapi yang dipeluk itu adalah orang laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Atau mak bertua. Iya. Teruskan dia. Ya, InsyaAllah khair. Kalau kita bersalam pada dia hidup. Kalau kita bersalam kepada macam kakak ipar, yang pertama. Yang kedua, kepada anak saudara ataupun sebaliknya. Adakah haram atau tidak? Kalau ipar sampai kiamat, hukumnya haram. Sebab dalam Melayu pun ada satu istilah, salin tikah. Tahu? Tukar tikah. Kalau kakaknya meninggal, maka dia ambil adiknya. Bermakna, kakak ipar tidak boleh bersalaman dengan adik ipahnya, kecuali perempuan dengan perempuan. Begitu juga abang ipah, tidak boleh bersalaman dengan adik ipahnya atau kakak ipahnya, kerana di dalam Al-Quran dijelaskan tentang hukum ini, hukumnya haram. Tetapi kalau anak saudara boleh, sebaliknya anak saudara dengan pakciknya, anak saudara lah ya, salam dengan pakciknya atau makciknya boleh. Jadi anak saudara saya, sebelah isteri saya ke, sebelah saya sendiri, tak ada masalah. Boleh. Tapi, anak saya tidak boleh salam dengan anak saudara saya, sebab sepupu baginya. Sepupu boleh kahwin. Ya? Adapun tadi, kakak ipar ataupun adik ipar, memang tak boleh kahwin, sebab tidak boleh disatukan. Perempuan, adik-adik tak boleh. Tapi kalau salah seorang mati, kalau cirinya mati, salah seorang ni, daripada adik perempuannya boleh diambil. Makanya tidak boleh dimadukan perempuan dengan adik-adiknya, tidak boleh sama sekali. Walaupun tidak boleh dimadukan, tetap kita katakan kita tak boleh salam kepadanya. Adik ipar tidak boleh. Kakak ipar tidak boleh. Abang ipar bagi perempuan ni tidak boleh. Ya? Tidak boleh sama sekali. Hukumnya haram. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya? Adapun anak-anak saudara boleh. Ya, anak saudara. Walaupun kita katakan, oh kakak ipar saya dah tua pun tidak boleh. Hukumnya bukan mansuh bila tua. Yang diistilahkan kakak ipar. Ada orang minat dengan orang tua kan? Tak mustahil. Dia salam ada maksud lain nanti. Dia minat. Ataupun dia bernafsu dengan orang tua kadang-kadang. Jadi ini boleh mendatangkan perzinahan dan boleh mendatangkan dosa besar. Kalau dah berzina. Sehingga pintu-pintu zina yang mendekatkan kepada zina dilarang oleh Allah SWT. Apa dalilnya? Wala taqrabu az-zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu hampiri zina kerana zina itu fahisyah, keji, wasa'a sabila, jalan yang paling kotor sekali. Jadi kita tak boleh mendekati zina. Orang yang dilarang kita bersalam dengannya, kalau kita langgar juga itu namanya zina. Pintu-pintu zina. Maka kita kata salam azlamsu zina, an-nazra zina. Lihat? Begitu juga kata salam ana la usafihu nisa, aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Bukan mahramannya. Ya, insyaAllah. Ini jawapan saya, insyaAllah. Sama-sama. Barakallah. Ada soalan tentang mentaati pemerintah, Ustaz. Teruskan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin penjelasan tentang mentaati pemerintah. Bagaimana pula jika pemerintah itu bukan seorang Muslim? Bolehkah kami mengadakan demonstrasi damai jika tidak diizinkan bersemuka dengan pemerintah non-Muslim? Bukankah kami sebagai orang Islam satu ummah? Apakah yang boleh kami lakukan jika saudara Islam kami di lain negara dizalimi oleh pemerintah mereka sendiri? Harap dapat penjelasan Ustaz di sini. Terima kasih. Penjelasan ambil daripada Quran, ambil daripada hadis. Siapa tak kenal Fir'aun? Semua orang kenal Fir'aun. Fir'aun jahat, zalim. Bini orang dirampas, anak dara orang dirampas. Tanpa nikah jadi bini dia, hak dia, jadi gondek dia. Ya, anak laki-laki dibunuh. Takut ambil dia punya kuasa besok. Tukang ramal dia mengatakan, bila dia mimpi yang mendahsyatkan, kata tukang ramal dia, kau punya pemerintah kan akan dijatuhkan oleh seorang laki-laki. Maka ditanyakan kepada tukang telik dia, untuk selamat, bunuh semua laki-laki. Semua anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan. Lihat. Kemudian, Nabi Musa dinamakan Musa kerana ibunya menghanyutkan ke sungai. Musa artinya yang dihanyutkan air. Itu dia tidak maksudnya. Tapi Allah nak selamatkan bini Fir'aun yang jumpa. Setelah dia berada di tepi sungai, maka dijumpa anak sedang dihanyutkan oleh air. Maka diambil. Bila diambil, disuruh bunuh oleh Fir'aun. Tapi oleh kerana mendesak, isinya mendesak, maka diuji. Ada riwayat mengatakan diuji dengan ditaruh dua. Satu api dan satu kurma. Tapi budak yang berkilau lebih dia suka. Maka bila diambil, dimasuk. Sehingga ada riwayat mengatakan lidahnya terbakar. Ya, jadi dia agak bercakap, agak susah sedikit. Walaupun mudah dipahami. Tetapi oleh kerana keadaan lidah Nabi Musa, menurut riwayat, agak dia bercakap susah sedikit kerana ada sikit kecederaan. Tapi Nabi tidak cacat, ya. Tidak ada Nabi cacat. Kemudian, minta tolong kepada Nabi Harun. Allah mengatakan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Nabi, untuk menghadapi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Idhaba artinya dua. Idhab seorang. Idhaba dua. Wahai Harun dan Musa, pergilah menemui Fir'aun. Bila menemui Fir'aun, sedangkan Fir'aun itu pemerintah yang zalim, jahat, dinamakan taghut. Dinamakan taghut kerana terlalu jahat. Dinamakan taghut kerana dia mengaku sebagai Tuhan. Kan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Dikatakan kepada umatnya, kepada rakyatnya, aku Tuhan kamu paling agung. Dicabar Nabi Musa. Cabarannya macam-macam lah. Tetapi Nabi Musa, apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Ini, kalau kita lihat, di antara kekuatan tongkat ini boleh belah lautan merah. Walaupun Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa bawa tongkat, Allah tak suruh Fir'aun, tak suruh Nabi Musa pukul kepala Fir'aun ataupun pukul Fir'aun dengan tongkatnya supaya hancur. Disuruh apa? Nasihat. Faqul lahu qawlan layyina. Katakanlah ya oleh kamu berdua ni kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut supaya dia takut kepada Tuhannya. Lihat, itu nasihatnya. Disuruh jatuhkan? Tidak. Saya nak tanya, Singapura, pemerintahan Singapura ni, apakah lebih jahat daripada Fir'aun? Apakah kamu ni semua lebih baik daripada Nabi Musa dan Harun? Betul kan? Tak, pemerintah Singapura ni, apakah lebih jahat daripada Fir'aun? Kita orang tua, ada masa dikasih duit cukup tahun, betul kan? Kita boleh tengok, kita punya account bank. Bukan dirampas duit kita, dibagi. Kalau orang Melayu hidupnya susah, dia salah sendiri ya. Tak berusaha. Okey. Saya nak bertanya, apakah PAP ini lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak. Okey. Anda katakan, kalau ada di antara kita berperasaan, oh ini tidak bagus, perlu ditukar. Ini anda jadi tukang ramal nanti. Sebab di dalam Islam, kita tak boleh jatuhkan pemimpin dengan harapan yang akan datang tu lebih baik. Siapa boleh jamin? Kita tak boleh jamin. Kalau yang ada dijatuhkan, apakah lebih baik? Kita tak boleh jamin. Maka oleh kerana kita tak mampu jamin, kita jangan dijatuhkan. yang ada dibetulkan sebagaimana Harun dan Musa pergi Fir'aun untuk membetulkan Fir'aun, bukan nak jatuhkan Fir'aun. Dan cerita dalam sejarah Islam, semua ulama-ulama melarang jatuhkan pemimpin. Apalagi seperti di Malaysia ni, katakan negeri Islam. Apa tanda negeri Islam? Kita dah bincang di kuliah yang lalu. Tanda negeri Islam, pemimpinnya masih membuka ruang solat sebesar-besarnya. Azan boleh dilaungkan di mana-mana. Di masjid, di radio, di TV, di mana saja boleh berazan. Sampai azan-azan bid'ah pun ada di Malaysia. Apa dia azan bid'ah? Orang mati di azan, baru tanam. Orang nak pergi haji, di azan, baru berangkat naik. Mana ada azan seperti itu? Ini bukan negeri Islam. Ini negeri Islam. Kedua, pemimpinnya solat. Ketiga, majoritinya orang Islam, pemimpinnya orang Islam, maka itu negara Islam. Boleh tak kita jatuhkan haram sama sekali? Malah kita diwajibkan mentaati mereka kerana Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul dan kepada pemimpin. Ini kepimpinan orang Islam itu perlu ditaati. Tidak boleh dibuat itu dan ini. Tak boleh dijatuhkan. Begitu juga boleh tak kita buat demonstrasi untuk menjatuhkan pemimpin? Demonstrasi bukan daripada Islam. Demonstrasi adalah berlaku di negara Islam semasa pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu. Itu demonstrasi yang pertama wujud secara besar-besaran. Di mana? Di pemerintahan Uthman. Siapakah yang mengadakan demonstrasi? Itu ajakan laungan daripada Abdullah bin Sabak laknatullah al-Yahud. Semasa demonstrasi yang berlaku di Madinah memprotes Uthman ibn Affan, sahabat satu orang pun tak ikut. Yang buat demonstrasi orang-orang yang diangkut oleh Abdullah bin Sabak, terutamanya orang-orang bodoh, dan terutama orang bodoh paling ramai diambil daripada Mesir dibawa ke Madinah untuk demonstrasi. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan Uthman. Akhirnya Uthman dapat dibunuh dengan demonstrasi. Jadi demonstrasi yang pertama siapa yang buat? Yahud. Yahudi, laknatullah. Dan Khalifah Islam dapat dibunuh. Khalifah, bukan Sultan, Khalifah. Khalifah Islam dapat dibunuh. Khalifah ketiga, sahabat Rasulullah SAW yang paling hampir Rasulullah SAW, dibunuh oleh sebab melalui demonstrasi. Berapa negara yang kita boleh lihat sekarang, yang sempat kita lihat, dijatuhkan melalui demonstrasi? Mesir yang paling baru. Kemudian Iran. Dan mungkin banyak lagi. Jadi buruknya demonstrasi, dalam demonstrasi, pertama, laki-laki perempuan bergaul, ya kan? Kedua, boleh tak kita maki atas satu dengan lain? Terutama pemimpin. Di dalam hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Maki hamon, laknat orang-orang Islam itu fasik, membunuhnya itu kafir. Begitu juga kita tidak boleh menyebarkan keaiban pemimpin. Sebab dalam hadis, pemimpin sama seperti naungan. Kalau kita aibkan, sama seperti kita lubangkan. Bila kita lubangkan, kita tak mampu untuk apa menampalnya. Malah di dalam hadis, hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim, banyak hadis sahih, kita tidak boleh menghina pemimpin. Kita tak boleh menghina pemimpin. Tidak boleh sama sekali. Dan kita tidak boleh mencari keaiban pemimpin. Maka pemimpin wajib dibantu, bukan dijatuhkan. Adapun orang yang menjatuhkan pemimpin itu adalah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, kata Rasulullah SAW, kilabun nar, kilabun nar. Jadi Khawarij ini adalah satu keyakinan tak puas hati dengan pemerintah, yang kononnya pemerintah kafir kerana tidak berhukum hukum Allah. Saya katakan, tanda keislaman pemerintah bukan hukumnya tetapi solatnya. Sebagaimana hadis-hadis yang kita bincang di tempoh hari. Jadi sahabat yang bertanya di Paltong, demonstrasi hukumnya haram kerana demonstrasi sunnahnya Yahud. Dan Allah mengatakan, walan tarda angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak setuju Yahudi ke kita, tidak kereta Yahudi ke kita, kecuali kita ikut kehendak mereka. Apa kehendak mereka? Kehendak mereka adalah menghancurkan Islam. Sebagaimana orang Yahudi menghancurkan agama mereka. Orang Yahudi dihancurkan agama mereka. Nabi-nabi mereka dibunuh. Marahnya kepada agama Allah. Dan Jibril adalah musuh pertama. Dan musuh utama. Jibril yang bawa wahyu jadi musuh mereka. Itu Yahudi sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam bab antaranya walam tarda angkal yahud walam nasara hatta tatabi' milatahun, dari ayat ini sampai ayat yang panjang gitu, ada perkataan tentang Yahudi tak suka kepada kita kecuali kita ikut mereka. Apa diikut mereka? Ikut merosakkan agama Allah ni. Jadi demonstrasi bukan daripada Islam, demonstrasi dasarnya datang daripada Yahud. Ada mengatakan bila Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, maka mereka buat demo. Satu pihak di pihak Uthman dan Umar, satu pihak lagi di pihak Hamzah. Ini hadisnya hadis palsu, hadis mungkar lagi. Ya? Maka tidak ada demonstrasi. Maka di mana pun ada demonstrasi, kita jangan masuk. Kalau masuk, saya tak jamin ya. Tentu punya akidah bagus tak bagus. Jadi kalau dilarang, sami'na wa ata'na. Ini nasihat saya. Ya, teruskan soalan kau ada. Sebelum kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengenai sahabat Abdullah Munafik. Aku tak masuk api sesaat demi sesaat. Handalah? Handalah? Yang dikatakan munafik? Handalah atau siapa? Yang piara kambing itu siapa namanya? Handalah? Siapa yang berkambing? Kambing? Sya'labah. Bukan Handalah. Saya yakin tu sebab tidak ada tuduhan yang datang di dalam tafsir kecuali tentang Sya'labah. Bukan Handalah. Handalah dimasukkan nanti bersama dari sesama. Sebenarnya cerita ini tidak betul. Cerita ini sudah dijawab oleh ulama-ulama salaf kita. Sya'labah adalah sahabat yang ikut perang. Sehingga kata Rasulullah, ikut perang ni, ahli syurga. Okey, Sa'labah berapa perang dia ikut? Kedua, kata Rasulullah, ashabi fil jannah. Dia masuk sahabat. Cerita ni tidak betul. Kononnya, Sa'labah ni sangat miskin, susah. Sehingga kalau sembahyang di belakang masjid sekali. Kenapa? Lepas sembahyang dia cepat-cepat nak balik, katanya baju itulah dia pakai untuk sembahyang dan baju itulah untuk isinya sembahyang. Pakai sembahyang. Oleh kerana susah sangat, dia sering halang Rasulullah SAW masa nak balik, diminta Rasulullah SAW doakan supaya dia kaya. Dia desak, lama-lama Rasulullah SAW tu, apa dia? Doakan dia kaya. Macam mana dia jadi munafik? Dia janji kalau dia kaya, dia akan keluarkan hak-hak Allah. Apa dia? Zakat. Bila dia kaya, kambingnya, binatang ternakannya tidak ada tempat kecuali ada binatang ternakan Sa'labah. Tak boleh masuk akal ke? Tiba-tiba bila kaya, Rasulullah SAW minta zakat, Sa'labah tidak keluarkan. Sehingga Rasulullah SAW wafat, maka dalam pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dia beri kepada Abu Bakar Siddiq, tapi Abu Bakar Siddiq tak mau, tak ambil. Tak ambil kerana dia tak keluarkan zakat semasa zaman Rasulullah SAW. Tak keluarkan zakat bukan munafik. Tak keluarkan zakat tapi murtad, bukan munafik. Munafik melahirkan Islamnya tapi menyembunyikan kejahatannya. Itu munafik. Tapi Sa'labah bukan munafik. Jadi cerita ini tidak betul. Walaupun tertulis di dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir bukan Nabi, bukan Rasul. Dia ada buat kesilapan. Jadi cerita Sa'labah, menuduh Sa'labah sebagai munafik adalah tuduhan orang-orang yang tidak tahu apa itu sejarah Sa'labah. Kalau kita membaca sejarah Sa'labah, Sa'labah adalah sahabat yang budiman, sahabat yang mulia. Malah cerita pasal binatang-binatang berkeliaran di Madinah itu tidak ada. Tidak ada. Jadi cerita-cerita seperti ini adalah cerita-cerita yang didatangkan oleh orang munafik. Bukan Sa'labah munafik. Yang mendatangkan cerita itu orang munafik. Buku cerita Sa'labah sudah ditulis. Terjemahannya ke dalam bahasa Melayu. Bukunya kecil saja. Mungkin sekitar $2 ataupun $3 buku itu. Dulu saya sebarkan. Antara ada. Dulu saya sebarkan. Tetapi buku ini tidak membadi. InsyaAllah saya akan order lagi. Dan kita baca sendiri bahawa Sa'labah bukan seorang munafik. Tetapi oleh kerana kita dah tahu dan kita sudah faham menurut Imam Al-Balbahari dalam kitabnya Syarah Sunnah, kita tidak boleh menghina sahabat. Apalagi mengkafirkan sahabat. Kalau kita katakan Sa'labah itu munafik, bagaimana kafir? Sebab Quran mengatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya munafik itu jadi kerak api neraka. Besok di neraka dia jadi keraknya. Dan munafik itu adalah pembohong. Wa ra'aital munafiqina, dan munafik itu adalah menghalang-halangi jalan Allah. Dan munafik juga adalah orang yang pembohong. Wa ra'aital munafiqina lakadzibun. Engkau pasti akan melihat seorang munafik itu pembohong. Tapi Tsa'labah bukan seorang pembohong, dia seorang sahabat yang budiman, yang mulia, dan kita tidak boleh menghinanya. Kerana Imam Al-Bahri mengatakan, anta kafirkan dia, anta kafir. Anta menghinanya, anta menjadikan dia anta orang fasik yang besar. Jadi jangan dihina, jangan campur tangan tentang Tsa'labah. Tsa'labah bukan seorang munafik. Wallahu'alam. Tsa'labah bukan seorang munafik. Tapi cerita ini siapa yang menyebarkan, saya tidak tahu. Sehingga di dalam khutbah Jumaat kadang-kadang mengatakan, antum jangan jadi munafik seperti Tsa'labah. Jangan. Jangan ikut campur kita. Malah kalau di imam seperti ini, bila turun kita nasihatkan. Tsa'labah bukan munafik. Wallahu'alam, itu jawapan saya. Dan kita ada subjek yang kedua, kewajipan menuntut ilmu. Kita sambung malam ini insyaAllah. Nanti kalau ada soalan, kita sambung di bagian soalan nanti. Siapa yang belum miliki buku ini, dapatkan di belakang. Saya tak tahu sampai di mana tempoh hari kita. Siapa ingat? Sampai di mana kita? Ya? 177. 133. Ehat sama-sama 133 insyaAllah. Ya, teruskan. Hamdalah. Okey, nanti kita jawab tentang Hamdalah pula. Kita simpan dulu tentang Hamdalah. Tidak kuliah kita cerita pasal sejarah. Tak apa, nanti saya akan jawab bagian Hamdalah ni. Siapa tu Hamdalah yang sebenarnya? Ada berapa Hamdalah? Ha, lihat, hak kita pun tidak perasan ada berapa nama Hamdalah sahabat. Hamdalah yang mana satu? Kita kena faham ya. Seperti Abdul Aswad. Abdul Aswad di antaranya adalah Abdullah bin Sabak. Ada juga sahabat namanya Abdul Aswad. Kata jangan samakan semua Abdul Aswad seperti Abdullah bin Sabak. Subhanallah. Okey, itu jawapannya panjang. Kalau tidak faham, beri ana masa akan jawab kemudian. Bismillah. Kita sampai di halaman 133. Muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini adalah satu daripada kewajipan bagi setiap orang Islam, dan menuntut ilmu ada manhajnya. Salaf bukan saja mengikut manhaj salaf di segi akidah, di segi ibadah, di segi akhlak, tetapi juga di segi bertalaki. Apa arti bertalaki menuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu tanpa mengikut jalan salaf, dia akan menuntut ilmu yang keliru nanti. Sebab salaf memberi garis. Siapakah orang yang wajib kita ambil ilmunya? Kerana ilmu itu adalah agama. Kalau agama itu ilmu, kalau ilmunya ilmu sesat, agamanya sesat nanti. Kalau ilmunya salah, agamanya salah. Kalau ilmunya bid'ah, agamanya bid'ah nanti. Jadi salaf mengajar kita bagaimana mencari guru. Dan salaf juga mewajibkan kita menghormati guru. Ulama-ulama salaf, manhaj kita manhaj salaf, mewajibkan kita menghormati guru. Sejumlah ayat Quran, hadis, fatwa ulama yang mewajibkan kita menghormati guru, itu saya tulis dalam buku ini. Dan buku ini sudah habis, tinggal sedikit saja akan diulang cetak. Dan saya akan bawakan lagi fatwa-fatwa dan hadis-hadis serta Quran yang menjelaskan wajibnya kita menghormati guru dan wajibnya kita belajar. Kita lihat di halaman 133, menuntut ilmu adalah wajib. Oleh itu, setiap pencari ilmu hendaklah meniatkan tujuan belajar demi kerana Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas semata-mata kerananya. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Liya'budullah bukan saja menyembah, mengibadahi Allah. Terjemahannya yang paling baik adalah menyembah ke beribadah. Beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah kalau secara ringkas artinya taat. Taat. Jadi kalau kita mengambil syarat-syarat Diterimanya ibadah bukan banyak. Dua saja. Pertama, Islam. Kedua, ikhlas. Cara ibadah dua. Islam dan ikhlas. Apa ni? Itibak, maaf. Syarat ibadah dua, satu itibak, ikut contoh, kan, dan kedua ikhlas. Ikut contoh saja kalau tidak ikhlas, bermakna? Tidak bermakna dia jadi ibadah. Ulang lagi sekali. Berapa syarat ibadah? Dua. Satu ikut contoh. Makanya kalau orang datang sini, belajar, ikut contoh belajar, tapi tidak ikhlas, dia tak akan dapat ilmu. Setelah ikhlas, dia kena bertakwa. Sebab Quran mengatakan, وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Takwalah dulu kepada Allah, baru Allah akan ajar kamu ilmu. Jadi tidak akan jadi orang takwa kecuali ikhlas. Jadi ikhlas Allah terima. Ya, tapi ikhlas saja tidak cukup, tapi kena ittiba. Jadi untuk belajar kita kena ittiba salaf-salaf kita, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i manhaj talakinya yang paling baik, yang paling cantik, yang paling sempurna, dan ditulis di dalam bukunya bagaimana kita bertalaki. Apa arti bertalaki? Menuntut ilmu. Bagaimana sikap kita terhadap guru? Bagaimana sikap kita terhadap kawan-kawan kita yang sama belajar dengan kita? Bagaimana sikap kita dalam kelas? Bagaimana pakaian kita, keadaan kita bila nak pergi ke kuliah? Allahu Akbar. Sebab orang yang menuju kuliah adalah menuju ke syurga. Sebagaimana sebuah hadis, man salaka tariqan yabdaghi fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya ke syurga. Seolah-olah kita menuju ke syurga orang menuntut ilmu ni. Kerana Allah angkat darjatnya. Jadi apakah yang perlu kita semat di hati kita bila belajar? Ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Kerana Allah. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Bukan mencari nama di antara kawan-kawan. Bukan nak menunjukkan dirinya lebih hebat daripada kawan-kawan. Bukan itu, bukan ini, tapi kerana Allah. Makanya ada kadang-kadang orang tersinggung bila anda katakan, datang sini belajar saja, jangan sibuk-sibuk yang lain. Ada orang marah. Sampai ditinggalkan, tak mau itu, tak mau ini. Sampai Nahrawi angkat buku pun tak mau. Saya datang nak belajar aja. Kata ustaz suruh belajar. Kalau ada sampah di depan pun dia tak kutip. Ustaz suruh belajar apa? Kalau kita katakan, kita kan disuruh ta'awun. Tahu ta'awun? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Artinya, apakah akhlak kita dalam belajar? Kita pakai akhlak itulah. Ya? Akhlak dengan guru, akhlak dengan kawan, dan akhlak dengan persekitaran kita ni. Kita kena jaga. Kita bertalaki mengikut salaf. Salaf yang terbaik. Tetapi, bertalaki katanya, berbandai salaf, makin banyak ilmunya, makin kucar kacir, makin pecah kelompok sana, kelompok sini. Ini ikut manhaj. Salaf mana katanya, ya? Faham maksud saya? 84 saya balik, tak ada cerita pasal salaf. Bila kita dah usahakan siang malam, ya, kita berdakwah, banyak salaf. Tapi sekarang salafnya macam-macam salafnya. Ini salaf. Kenapa? Pertama, dia tidak ikhlas. Kedua, dia tidak punya manhaj dalam bertalaki. Pertama, tidak ikhlas. Kedua, tidak ada manhaj dalam bertalaki. Bertalaki, menuntut ilmu artinya, di dalam manhaj salaf, pertama sekali guru mesti dihormati. Sebagaimana Rasulullah SAW mendatangkan ilmu kepada para sahabat, sahabat menghormati Rasulullah SAW, subhanallah. Cuma, ulama pewaris Nabi, dia bukan Nabi. Sebagaimana dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Nabi bukan Nabi. Tetapi wajib menghormati ulama, itu banyak dalilnya sebagaimana kita dah baca di dalam buku ni. Jadi pertama, kalau nak belajar ikut manhaj salaf, kena ikhlas. Ikhlaslah kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Begitu juga, niat belajar bagaimana supaya diberi ilmu oleh Allah SWT, pertama takwa. Takwa ini dapat ketakwaan kerana niatnya. Sehingga di dalam hadis, man ta'allama 'ilman yubtaghi ya'ni bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal janna yawmal qiyamati ya'ni rihaha. Barang siapa menuntut ilmu yang diniatkan mencari keridaan Allah, mencari keridaan Allah, ya, ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk memperolehi kesenangan dunia. Sepatutnya mencari keridaan Allah, tapi niatnya untuk cari kesenangan dunia. Maka ia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Baunya tak dapat, artinya tak masuk syurga. Saya bawa hadis, yang itu yang saya tahu. Saya tidak menambah. Sebab ada orang menyangka apa yang saya buat ni supaya orang menghormati saya. Tidak, saya bukan itu tujuannya. Tapi menghormati guru adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ada orang menyangka saya nak itu, nak ini. Tidak, itu bukan niat saya. Ya, kalau anda ikhlas, anda dapat apa yang anda kasih ikhlas. Kalau antum tidak ikhlas, apa yang anda berikan terpantul. Kalau antum ikhlas, dapat rasakan apa yang saya rasakan. Kalau tidak ikhlas, antum tak dapat rasa apa pun. Malah sebaliknya. Ulang lagi sekali, saya ikhlas kepada antum. Siapa ikhlas dapat rasakan apa yang saya rasakan. Tapi siapa yang tak ikhlas, sebaliknya. Akan menyusahkan saya dan menyusahkan semua ni yang tidak ikhlas. Jadi kena ikhlas dalam menuntut ilmu ya, supaya Allah ridai kita. Kemudian dalam Sahih Muslim, dari Yahya bin Abi Katsir berkata, tidak diperbolehkan ataupun tidak diperoleh ilmu dengan kerihatan fizikal. Artinya nak cari ilmu bukan dengan rihat-rihat. Artinya dengan sungguh-sungguh. Sebab di dalam Al-Quran, jangan kamu semua pergi jihad. Dalam ada di antara kamu yang pergi menuntut ilmu. Taraf menuntut ilmu sama seperti jihad. Jihad boleh rihat-rihat? Tidak, kena sungguh-sungguh. Tidak kena penggal kepala antara oleh musuh. Begitu juga menuntut ilmu kena sungguh-sungguh. Kemudian yang ke-11, nombor 11, sewajarnya menjauhkan sangkaan yang buruk terhadap syekh guru dan menjauhi akhlak yang keji terhadapnya. Dari Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Salam berkata, seorang pelajar sewajarnya membersihkan dirinya secara lahir dan batin, yaitu dengan menjauhi setiap yang menyalahi sunnah, kemudian menghiasi dirinya dengan sunnah SAW di segala keadaan, menjaga wudu dan membersihkan badan dengan tidak memaksakan diri di luar kemampuan. Jadi di antara yang ditekankan di sini adalah akhlak. Akhlak. Jadi kalau menuntut ilmu tanpa akhlak, Allah tak akan beri ilmu itu. Kerana di dalam Al-Quran, bertakwalah kamu, kemudian Allah akan ajar kamu kerana ketakwaan kamu. Jadi akhlak dengan guru itu penting. Akhlak dengan kawan-kawan itu penting. Akhlak dengan persekitaran ini penting. Nanti jangan makan, tinggalkan kat belakang. Nanti Bahrain kena kutip. Itu tidak punya akhlak. Ya kan? Dan jangan timbulkan kekecohan. Itu saja. Duduk elok-elok, belajar, jangan timbulkan kekecohan. Kekecohan ni dia macam kuman. Dia membiak. Dan akan merosakkan. Macam virus kata orang sekarang. Jangan timbulkan kecohan. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak timbulkan kecohan, kita nasihatkan dia. Nasihatkan dia. Supaya kelas kita berpanjangan. Dan ingat ya, Nabi mengatakan, min asyarati sa'ah qabidal ilm. Di antara hampirnya kiamat, ilmu akan ditarik. Bagaimana ilmu ditarik? Di antaranya ulama' difitnah. Sehingga orang tak mau belajar. Itu di antaranya. Jadi petukang fitnah ini dalam hujah yang kuat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Membuat fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Sebab fitnah dia akan merebak ke mana-mana. Bunuh itu saja, orang ini bunuh saja. Tetapi kalau fitnah dia merebak ke mana-mana dan akibatnya susah nak dipandang. Begitu juga Ibnu Abi Hatim berkata, Abdullah bin Abi Umar Al-Bakri mengatakan, saya mendengar Adul Mulki Al-Maimun berkata, sesungguhnya saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bersih pakaiannya dan badannya, rapi misalnya rambut kepalanya dan lebih putih pakaiannya daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni, hatta raja datang ke rumahnya. Dia tak buka pintu dulu. Dia berhias dulu baru buka. Sampai raja mengatakan, engkau penjarakan aku depan rumah kau. Apa dia penjarakan? Kau tahan aku lambat di depan rumah kau. Lama nak buka. Apa katanya Ahmad? Kebiasaan aku tidak akan menghormati orang yang nak belajar, kecuali aku hormati diri aku sendiri dengan apa? Pakaian yang cantik, yang bersih dan sebagainya. Itu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ni, kalau orang tanya di pasaran tentang agama, dia marah. Agama bukan di tepi jalan, tapi agama tempatnya di mulia. Tempat yang dimuliakan. Ini tempat belajar. Sebab tempat belajar ini didatangi oleh para malaikat. Tempat belajar seperti ini didatangi oleh para malaikat. Jadi tempat mulia. Malaikat tidak akan datang satu tempat kecuali tempat itu mulia. Jadi Imam Ahmad tidak akan jawab kecuali dalam kelas seperti ini. Subhanallah. Ke-12. Tidak boleh bersikap sombong kepada guru kerana Allah Subhanahu wa taala melarang sikap tersebut sebagaimana firman-Nya, wahfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Tentulah orang yang beriman, terutama orang yang mengajak anta iman. Orang yang mengajak supaya anta meningkatkan iman anta, itu guru anta, Syekh. Jadi jangan sombong kepada orang-orang yang dikatakan guru. Apa itu dikatakan sombong? Al-kibru batulul haqqi wa ghamdun nas. Ini adalah berupa hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan tambah lagi perawinya. Yang dikatakan sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, yakni orang lain. Kebenaran ditolak itu sombong. Kemudian orang yang wajib dihormati tidak dihormati, dipelekeh, itu orang sombong. Ini bahaya orang seperti ini. Sombong juga dalam bahasa Arab, selain dikatakan kibir, kibriya. Kibir, kibriya lebih sama. Ya? Al-kibriya'u ridai, wal-azmatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma kadaftuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah kainku. Maka barang siapa yang menyelisihiku pada salah satunya, maka akan dilemparkan dia ke dalam neraka. Yang ini kita tak boleh sombong. Kalau Allah boleh sombong, sebab Allah memiliki segala-galanya, dia boleh sombong, kita tak boleh sombong. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci kepada orang yang sombong. Jadi sombong ini bahaya, kerana sombong satu daripada penyakit syirik. Betul kan? Kita dah belajar tempoh hari. Kesombongan satu daripada syirik. Walaupun dikatakan syirik asghar, tapi dia tetap syirik. Jadi tinggalkan sifat-sifat sombong ni. Begitu juga la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Di sini adalah hadis yang sahih daripada Muslim, Tirmizi, Ahmad, Baihaqi, Abu Ya'la, Ibn Hibban. Apa katanya? Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu bersifat tawaduk, bertawaduk sehingga tidak meninggi diri antara seseorang dengan seorang yang lain, tidak berbegah-begah di antara seseorang dengan yang lain. Kerana benci kalau orang sombong, kita benci. Supaya kita jangan dibenci oleh umat, jangan ambil sifat-sifat ni. Supaya kita saling sayang menyayangi, sifat-sifat yang dibenci oleh manusia kita jangan ambil. Antara sifat yang manusia tak suka benci, sifat apa? Sombong. Kalau depan saya ada orang sombong, saya pun tak suka. Antum juga tidak suka. Yang penting kita faham, Allah tidak suka orang sombong. Ya? Bagaimana kalau sombong dengan gurunya? Dah berlaku ni. Saya dulu tak terbayang ada. Ya? Subhanallah, Allah jadi saksi. Cerita ini bukan nak menghina, tapi nak jadi i'tibar. Anak murid saya dulu tak kenal salafi, kaki ni, kaki, kata orang Malaysia, kaki fit, terfit, kaki sab tu. Diajaklah ke kelas saya, datang ke rumah saya. Boleh bukan ikut kelas, datang ke rumah. Saya layan dia sampai pagi, berapa minggu, sampai pagi. Ikutlah kuliah, dalam 6 bulan ikut kuliah, subhanallah. Digoda oleh orang yang mengaku lebih salafi daripada salafi. Di Malaysia tu, guru-gurunya, ada seorang Indonesia sering datang, namanya Zul Akmal. Pernah dengar Zul Akmal? Ini manusia Ustaz Hakim pun ditahzir. Sedangkan anak murid Ustaz Hakim yang usahakan dia dapat pergi Madinah. Tapi dia ni pembohong. Zul Akmal namanya bukan Zul Akmal, namanya Marahin. Zul Akmal adalah nama orang yang dicuri sertifikatnya. Pergi Madinah, dapat degree, pakai sertifikat curi. Itu satu pembohongan. Sekarang dia mengatakan dia lebih salafi dari salafi. Dulu asalnya dia jamaah tabligh. Dia Ustaz Hakim dikatakan itu dan ini. Ustaz Yazid dikatakan itu dan ini. Dan pengikutnya di Malaysia sekarang bertambah. Di antaranya jiran saya. Dia dikatakan Kamal. Sekarang Ustaz Kamal. Dengan dia peranakan India jagutnya. Nah. Dia di antara pembuka fitnah ni. Jadi orang-orang seperti ini, saya lihat pertama, sombongnya na'udzubillah. Jadi seorang yang saya katakan tadi ikut grup ni, jumpa saya serempak dalam masjid, saya nak masuk, dia nak keluar, saya masuk, dia patah balik ke sana. Saya panggil, tegur, dia pun tak tahu. Saya panggil nak nasihatkan dia, tapi dia pun tak tahu. Sampai sekarang jumpa saya tak pernah tegur. Sembayang saya perasan dia kat belakang saya, tapi dia tak pernah tegur. Belajar kat Yaman 6 tahun ke 7 tahun, tanya anak saya. Sampai sekarang, baca Quran pun tak tahu. Subhanallah, Allah tarik ilmunya. Belajar kat Yaman 5 atau 6 tahun, baca Quran pun tak tahu. Ini kata-kata benar. Sekarang bergaduh dengan kawan-kawannya. Dia minta kawannya supaya dia diangkat jadi guru. Tapi tak tahu baca Al-Quran bagaimana? Saya yakin dia pergi Yaman. Bukan dia nak belajar, tapi nak celup nama. Orang pergi Yaman, kena belajar bahasa Arab dulu. Ini kata Piramli, alif disangka batang kayu. Alif bata, alif tu batang kayu katanya. Sedangkan itu huruf alif. Seolah-olah macam itulah kata Piramli bodohnya. Jadi bila balik sampai sekarang memusuhi saya. Itu satu. Di Singapura pun banyak seperti itu. Jumpa saya, hey Rasul Dahri. Saya tak kira lah kau nak panggil Rasul Dahri ke, nak panggil ustaz, tapi janganlah biadab sangat. Duduk, ditunjukkan telapak kakinya, dipukul. Ditunjukkan saya. Supaya orang tengok dia, telapak kakinya dihadapkan kepada saya. Ini berlaku di Singapura. Tapi orang ni jadi apa sekarang? Kita berdoakanlah supaya Allah beri dia petunjuk. Orang ni, subhanallah, belajar tidak. Rukuknya makin bertambah, pakai seluar pendek, subhanallah. Semua habis dicukur. Kenapa? Allah matikan hatinya sebelum matikan tubuhnya. Sebagaimana dijelaskan oleh masyayikh kita, antara melawan guru, ada satu hadis, luhumul ulama, daging-daging ulama beracun. Bermakna kalau antara kutik, mati antara. Bukan fizikal antara yang mati, tapi yang mati hati antara. Bila orang mati hatinya, insyaAllah Quran datang, malaikat datang, orang mati dihidupkan. Antara baca tak di sini, tempoh hari kita baca? Bila dah mati hatinya, Allah turunkan malaikat, orang mati dibangunkan, segala bukti-bukti diberikan, dia tak akan beriman. Dia boleh duduk dalam majlis kita. Dia duduk 10 tahun tapi tak ada benda. Sebab apa? Dia tidak ikhlas. Dia akan duduk. Dia boleh sanggup duduk 10 tahun, 20 tahun. Sambung dengan kita. Tapi dia tak ada benda. Di belakang, datang sini cari sesuatu untuk diberikan kepada geng-gengnya. Saya takut orang ni terkena ayat Allah. Wa idza lakul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik mengatakan apa dia? Bila dengar kita, oh saya bersama kamu semua. Tapi bila kembali kepada geng-gengnya, saya memperolok-olok ni semua. Ini ada di dalam kalangan orang-orang sekarang. Sebab kata Rasulullah ataupun kata Umar, kalau ada 3 orang, 2 munafik. 1 yang tidak munafik. Artinya, bilangan orang munafik lebih banyak. Bermakna kalau ada 300 orang, 200 orang munafik, 100 yang tidak munafik. Begitu juga. Ini akhir zaman. Makanya kalau dikatakan oleh Umar, Asar Umar ni, Umar mengatakan benar. Makanya tidak mustahil di kalangan kita ada munafik. Mudah-mudahan depan saya ini tak ada munafik. Lah. Tapi kadang-kadang bukan sekarang jadi munafik. Lepas 5 tahun, 6 tahun boleh jadi munafik. Rapat dengan saya. Tapi bila saya sering tegur, dia marah dia. Pula digoda oleh istrinya, lama-lama tinggalkan, dia jadi munafik besar. Saya tahu orang yang marah dengan saya bila saya banyak tegur. Saya tegur bukan depan antum. Saya bawa ke ujung. Saya katakan berdua saja. Saya tinggalkan ni. Besok oleh kerana sering saya nasihatkan, dia akan buat fitnah. Sama ada ditinggalkan kelas kita ataupun diduduk di kelas kita. Dicari sesuatu yang tak kena, maka dilaga-lagakan. Contohnya, orang munafik ni. Apa hukum minyak wangi yang ada alkohol? Kalau ikut bin Bas, najis. Ikut Usaimin, najis. Syekh Jibrin mengatakan najis. Syekh Saleh Fauzan, Al-Fauzan mengatakan najis. Tapi Albani mengatakan tidak najis. Ali Hasan mengatakan tidak najis. Salim Hilali mengatakan tidak najis. Sebab yang dikatakan najis di sini, rijsun, itu alkohol. Arak. Jadi, rijsun di sini haram. Haram dimakan, haram diminum. Tetapi untuk luaran, tidak haram. Sebab yang diharamkan untuk dimakan. Tetapi, bin Baz dan anak muridnya mengambil keumuman, dikatakan najis. Jadi orang ni duduk dalam kelas saya. Saya katakan tak najis. Duduk di kelas ustaz satu lagi. Ustaz turunkan saya dilagakan. Dan anak-anak murid ini pun dilagakan. Cuba tengok Ustaz Rasul ni mana betul. Bin Bas mengatakan najis. Sedangkan dulu semasa bagi dengan kita, dia katakan tak najis. Tetapi oleh kerana tak senang dengan kita, diikut sebelah sana, maka dikatakan najis. Dijadikan hal bergaduh. Orang-orang yang baru tak faham, akhirnya terikut-ikut. Jadi tuan-tuan, kalau ada di antara orang seperti ini, kita nasihatkan saja. Ad-dinun nasihat. Kita dah belajar bab nasihat. Jadi apakah cara kita belajar menghormati guru? Kalau kita tak menghormati guru, kita tak akan dapat ilmu. Begitu juga kalau memfitnahkan guru, katakan seorang guru, anak muridnya 100. Difitnahkan, yang 100 ini ditinggalkan, tinggalkan gurunya. Anta yang fitnahkan, anta bertanggungjawab terhadap 100 orang ini. Kalau ditakdirkan orang yang 100 orang ini, buat itu dan buat ini kerana dia tidak belajar, hidup dalam kejahilan, anta jadi punca dia tak belajar, anta menghalang daripada guru, anta tanggung dia. Subhanallah, besok yang anta tanggung bukan dia saja, anak, anak bininya. Jadi anta tanggung keseluruhannya. Makanya jangan halang orang nak. Kalau dihalang, orang bid'ah itu dihalang. Ini orang sunnah yang dihalang, orang bid'ah dibiarkan. Ini tanda-tanda orang munafik dan orang-orang fasik. Okey, kita teruskan. Inna Allaha auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu bersifat tawadhu'. Tapi tawadhu' rendah diri. Bukan bangga diri. Rendah diri kerana Allah, untuk meninggikan Allah dan agamanya. Jadi sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu bersifat bertawadhu' sehingga tidak meninggi diri antara seseorang dengan seorang yang lain. Tidak berpegah-pegah diri di antara seorang dengan yang lain. Ni, kadang-kadang dia marah kita, dibangga-banggakan guru-guru yang sedangkan guru tu pun tak ada apa. Supaya kita ditinggalkan. Sombong ialah tinggi diri. Angkuh. Bongkak, congkak dan pungah. Ini semua bahasa Melayu ya. Cuma pungah jarang kita dengar. Ingat macam bahasa orang asli. Tak, bahasa Melayu. Menyombong ialah berlaku sombong, membesar diri, membesar-besarkan diri. Kita boleh ambil istilah ni dalam Kamus Dewan yang edisi baru. Kamus mengatakan seperti itu. Dalam Sahih Muslim, rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jaga ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamal. Al-kibru batulul haqqi wa ghamdun nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Walau sebesar biji sawi. Bagaimana kalau sombong dengan gurunya? Subhanallah. Seseorang berkata, ada seorang yang senang kalau pakaiannya dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Keindahan ya. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau kita pakai pakaian cantik bukan kerana untuk sombong, untuk memuliakan Islam sebab Islam itu cantik, dan begitu juga untuk memelihara perintah Allah supaya kita pakai yang cantik kerana Allah itu cantik, kita suka yang cantik. Kalau kerana Allah seperti ini, sunnah. Tetapi kalau kerana sombong, tidak boleh. Apa itu sombong? Di antara sombong, menolak kebenaran. Menolak apa saja kebenaran. Dan meremehkan manusia. Artinya manusia diperkecil-kecilkan. Tak kira lah yang diperkecilkan gurunya ke bukan gurunya. Itu sombong. Tapi bagaimana kalau gurunya diremehkan atau diperkecilkan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membenci kesombongan dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi disebut sebagai Syafi'i kedua. Betul kan? Imam Nawawi disebut sebagai Syafi'i kedua. Kenapa? Dia banyak membetulkan kesilapan Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Nawawi banyak membetulkan kesilapan Imam. Umurnya masa dia wafat tak sampai 50 tahun, hebatnya. Belum sampai 50 tahun, ilmunya begini. Kenapa? Dia menggunakan manhaj Imam Syafi'i dalam bertalaki. Imam Nawawi belum umur 40, ada mengatakan 44 tahun dia meninggal. Tapi ilmunya subhanallah. Jadi rujukan dikatakan Syafi'i kedua. Kenapa dia dapat darjat seperti itu? Kerana menggunakan manhaj Imam Syafi'i dalam bertalaki. Faham insyaAllah? Okey. Kita di sini dah 50 tahun pun tak tahu apa lagi. Ya? Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Meremehkan manusia artinya menghina mereka. Sedangkan menolak kebenaran artinya menolak dan mengingkari kebenaran yang berpunca kerana merasa tinggi diri, sombong dan sempurna. Jadi tidak boleh sifat seperti ini ada pada seseorang. Oleh kerana itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam bergerak maupun diam sentiasa berdasarkan sunnah SAW, dia berkata, saya tidak menulis sebuah hadis pun kecuali saya adalah mengamalkannya. Sampai saya teringat bahawa Nabi SAW berbekam dan memberi Abi Talib 1 dinar. Maka begitu pula saya memberi pembekam 1 dinar ketika saya berbekam. Yang ini, dia ikut cara Rasulullah SAW 100% dan dia tidak sombong. Ya? Okey, kita ambil sampai di sini dulu. Saya takut soalan banyak nanti tak terjawab. Ya, Saudara Abdul Nasir, teruskan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Semoga sihat sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada 4 soalan Ustaz. Saya baca satu-satu. Teruskan dia. Bolehkah seorang anak di luar nikah menjadi... Barakallah fi jazakallah khair. Teruskan. Barakallah fi. Bolehkah seorang anak di luar nikah lelaki menjadi imam di dalam solat jemaah? Boleh. Siapa cakap tidak boleh? Tak ada urusan. Okey, kirim salam orang rumah. Ni apa? Anak luar nikah tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Bapaknya. Bapaknya berdosa, anak tak ada apa-apa. Dia boleh jadi imam. Dia boleh jadi... Kalau dia tak boleh jadi imam, bermakna dia tak ada hak untuk jadi orang soleh. Anak luar nikah tidak kira laki-laki atau perempuan, sama seperti anak-anak yang lain, bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan atas fitrah. Hatta dilahirkan anak ini luar nikah. Istilah saja anak luar nikah. Istilah saja anak haram. Tetapi anak itu tidak haram. Perbuatan bapaknya yang haram. Jadi anak ini mulia. Kalau dia beramal soleh, anak yang anak sah ni tak beramal soleh, yang beramal soleh anak luar nikah tadi lebih berhak masuk syurga daripada anak. Ya, saya tahu. Ada sebahagian ulama-ulama di sini, kalau anak luar nikah tak boleh jadi imam. Mana dalilnya? Sebelum Islam turun ke Mekah, Nabi Muhammad wahyu, berapa banyak anak haram? Berapa banyak anak haram? Masuk Islam dia. Jadi sahabat lagi. Betul kan? Sebab perzinahan pada masa itu, contohnya, kalau seorang laki-laki hendak anaknya perkasa seperti seorang perkasa di kampungnya, maka isterinya 1 tahun dikasih orang yang perkasa itu supaya dapat hasil anak seperti orang yang perkasa tadi. Ini anak apa namanya? Maka bila datang Islam, baru diharamkan. Itu pelacuran namanya. Faham maksud saya? Bacalah dalam tafsir. Zaman Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi dan Wahyu, kalau katakan kampung ini perlukan pahlawan-pahlawan yang hebat, di situ ada seorang pahlawan yang hebat, badan besar, kuat dan sebagainya, ramai-ramai suami hantar isterinya ke pahlawan ni. Dikasih perempuan. Apa artinya itu? Untuk disetubuhi. Ni setubuh halal ke haram? Haram. Kenapa anak-anak tu bila masuk Islam kata soalan ni anak haram tak boleh jadi? Tak ada ya Syekh. Apa bezanya? Dia anak haram, ini pun anak haram. Maka anak haram tak ada kena mengena dengan apa yang bapaknya buat, yang tanggung bapaknya. Maka kalau ayat mengatakan Allah taziru waziratun wizra ukhra, kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa-dosa orang lain, bapak tidak menanggung dosa anak tidak menanggung dosa bapa, kecuali kalau anak dibiarkan jadi bodoh, baru bapa tanggung dosa. Jadi anak ni luar nikah seperti kita biasa. Apa kullukum min adam wa adamu min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Kamu semua daripada tanah. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa. bukan paling anak sah. Tidak. Tapi anak sah, anak tak sah kalau jadi orang saleh. Dan kita ada bab tobat ya. Kalau bapaknya tobat, tetap bapaknya jadi orang baik. Anaknya tak kena-mengena. Bapaknya tak tobat, tetap anaknya tak kena-mengena. InsyaAllah. Jadi jangan dihina anak luar nikah. Siapa menghina anak luar nikah, manusia itu makna manusia jahiliah. Sebab hanya orang jahiliah tidak suka anak orang luar nikah. Tapi mereka lakukan juga. Kalau ada kepentingan. Seperti nak jadi hero. Anaknya supaya jadi hero, dikasih. Subhanallah. Tak terlayan kawan tu. Terlalu banyak perempuan dihantar ke rumahnya. Apakah ini bukan anak luar nikah? Anak luar nikah. Apakah Rasulullah mengatakan bila masuk Islam mereka, engkau anak luar nikah? Tak ada. Dia tak menanggung dosa orang lain. Ya? Jadi jangan dihina anak luar nikah. Kalau semua menghina anak luar nikah, akhir zaman yang paling banyak nanti melahirkan anak orang nikah. Nanti, 10 daripada mereka, 8-9 anak luar nikah, 1 anak sah. Akhir zaman akan berlaku. Kerana terlalu banyak perzinahan. Sehingga manusia berzina tuntun ramai-ramai. Kata Rasulullah SAW itu makbul. Betul tak? Betul tak? Jutaan manusia tengok. Apa tidak dia masukkan dalam YouTube. Berzina masuk dalam YouTube. Cara macam-macam. Supaya yang tengok berapa? Ramai-ramai tengok. Sama seperti kata Rasulullah SAW. Besok orang berzina tengok ramai-ramai. Tengok ramai-ramai macam itulah. Rasulullah SAW bercakap. Ini tanda kiamat, Syekh. Betul kan apa dikatakan Rasulullah SAW? Makbul. Kata Rasulullah SAW nanti akhir zaman. Orang tu berzina ramai-ramai ditengok. Bukan di tepi jalan macam tu. Artinya orang tarafnya tepi jalan lah. Yang tepi jalan tu kan pelacur. Jadi akan ditengok. Inilah zamannya. Jadi bila banyak sangat perzinahan, maka anak zina banyak. Sampai di dalam rumah-rumah nanti ada orang mengatakan di Islam. Tapi di rumahnya dipenuhi dengan anak-anak luar nikah. Ini akan berlaku. Tapi kita berlindung kepada Allah SWT supaya kita jangan termasuk dalam golongan orang seperti itu. Jadi kalau anak-anak seperti itu, dia tak menanggung dosa mak bapaknya. Dia menanggung dosa dia sendiri. Jadi apa yang dikatakan tadi, anak luar nikah tak boleh jadi imam, penggal kepalanya. Orang yang mengatakan seperti itu kalau punya kuasa. Sebab apa? Dia sudah menghina manusia yang sepatutnya tidak dihina. Yang dipenggal kepalanya bukan dipenggal, direjam, disebat bapaknya ya, dibunuh. Kalau dah kahwin, ya ini direjam. Atau disebat. Tapi anaknya jangan di apa-apakan. Jangan dikutuk dan sebagainya. Makanya kalau boleh, bila orang berzina, anaknya dibinkan kepada bapaknya. Jangan dibinkan kepada Abdullah. Kalau dibinkan kepada Abdullah, bermakna kita sudah menyeksa dia dengan melahirkan keaibannya. Terutama wanita bila nak kahwin. Ya, 20 tahun disimpan aibnya. Bila nak kahwin, boleh dibuka ni. Apa kata bapaknya? Ini adalah anak luar nikah Pak Gadi. Pak Gadi pun bodoh. Oh, kalau gitu aku tak boleh nikahkan, katanya. Pernah berlaku. Budak ni bila dikatakan dia anak luar nikah, tak pernah dengar. Dia cabut dengan tudung. Dia panjat pelik lakin. Tingkat 13 tu dia nak terjun ke bawah. Patutnya hari bahagia jadi hari duka kerana pada hari tu baru dia tahu bahawa dia anak luar nikah. Sedangkan kalau boleh ditutup ni semua. Nikahkan habis cerita lah. Tapi kita pakai mazhab, tak boleh. Kerana ada anak luar nikah di dalam perutnya. Itu anak dia. Dalilnya adalah dalil Juraij. Kita dah bincang ya. Orang yang keliru, insyaAllah kita akan jelaskan. Okey sahabat, jangan hina orang yang dikatakan anak luar nikah. Tidak boleh sama sekali. Dia teruskan soalan. Saya ada masa sedikit lagi. Saya pernah dengar salah satu kuliah ustaz di YouTube di mana ulama' berpegang kepada hadis Juraij untuk berhujah tentang anak luar nikah yang mesti dibin atau bintikan bapanya sendiri. Bolehkah saya tahu nama kitab yang ulama' berhujah ini sebagai rujukan? Nama kitabnya adalah Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim tentang Juraij. Ulama' salaf yang berpegang di antaranya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 2-3 imam. Ramai lagi kalau kita ambil. Saya dah baca buku ni dah lama. Mungkin saya akan usulkan dijadikan satu buku bahawa anak luar nikah dibinkan kepada bapaknya. Bukan dibinkan kepada Abdullah. Bayangkanlah ya, kalau dibinkan kepada Abdullah. Siapa tu Abdullah? Oh, sekarang boleh Abdul Rahman. Siapa Abdul Rahman? Oh, sekarang boleh Abdul Rahim. Subhanallah, takut-takut jadi fitnah. Ada kawan yang namanya Abdul Rahman. Dia ingat anak Abdul Rahman tu. Ataupun anak Abdullah. Subhanallah, jangan, Syekh. Lagipun sekarang kita ada DNA, kan? Dia tak akan lari. Kenapa? Jadi, saya tidak menghina Imam Syafi'i. Walaupun Ridha mengatakan dibinkan kepada Abdullah, itu pendapat, Syekh. Tapi hadis Juraij ni adalah satu hujah Yang mana dibinkan kepada bapaknya. Dibinkan kepada bapak yang dizinahi dia. Ya. Kalau bapaknya mutusami, bin mutusami lah. Kalau perempuan, binti mutusami. Ya. Kenapa mesti Abdullah? Apakah bila anak tu di, seorang perempuan dirogol oleh seorang India yang Hindu, ditukar namanya orang India tu jadi Islam pula. Bapaknya jadi Abdullah. Dia pun tak hendak ditukar namanya jadi Abdullah. Faham maksud saya? Si Acong ya. Acong dia zinahi perempuan Melayu. Islam. Beranak, tiba-tiba dia berikan Abdullah. Kalau Acong tu tahu dia marah tu, itu anak aku ni. Kenapa jadi Abdullah? Ya? Ataupun si Acong pun marah. Kenapa aku dijadikan Abdullah? Sedangkan tu anak dia. Antah pergi mana pun mahkamah, mahkamah katakan itu anak antah. Kalau ada pertuduhan, ada pertuduhan zina, DNA membuktikan bahawa bapaknya si Acong ataupun mutusami tadi. Boleh lari tak boleh lari? Kalau dalam penyataan tak boleh lari, kalau, kenapa agama boleh pula dipesongkan? Kenapa agama pula dipesongkan? Itu bapak dia. Dalil kami adalah keturunan. Boleh keturunan marah Nabi suruh baca keturunan kita. Suruh cari keturunan kita. Sisilah keturunan kita kalau boleh jangan dibuang. Tetapi oleh kerana berzina, keturunannya dibuang. Tidak boleh sama sekali. Jadi, muslimin, muslimah yang diberikan Allah SWT, yakini bahawa dibenarkan kepada bapaknya. Tapi di Malaysia, kalau seorang bernikah 2 bulan dapat anak, tak akan dibenarkan kepada bapaknya, tapi dibenarkan kepada Abdullah. Katanya mana orang boleh kahwin 2 bulan dapat anak? Paling-paling 6 bulan, 7 bulan. Dia tahulah bahawa anak ini anak luar nikah. Tak langsung anak ini dihina. Bila biasanya dihina, besok bila besar baru dia tahu. Semua adik-beradiknya bin bapaknya tapi dia bin Abdullah. Dia tahu dia. Subhanallah. Lebih baik kosongkan binnya. Minta ke hospital atau report, buang binnya. Besok boleh buat alasan dengan anaknya, apa pihak pendaftar lupa nak taruh bin. Ya kan? Tapi kalau bin Abdullah ditanya. Sekarang bukan bin Abdullah saja, boleh bin Abdul Rahman, bin Abdul Rahim, bin Abdul Malik dan sebagainya. Sekarang dibolehkan seperti itu. Tapi itu adalah cara yang tidak menepati hadis yang kita baca tadi, hadis Juraij. Teruskan soalan sahabat. Saya rakyat Malaysia, saya rakyat Singapura yang duduk di Johor. Saya mempunyai kereta Malaysia dan juga motosikal Singapura. Saya nak tanya sama ada dosa atau tidak jika saya membeli petrol melalui kereta Malaysia dan kemudiannya saya gunakan petrol itu untuk motosikal Singapura memandangkan harga petrol dijual untuk kenderaan berplatkan Malaysia lebih murah. Syekh, kita katakan bahawa negeri Malaysia negeri Islam, kita orang Islam. Hak orang Islam di Malaysia, hak kita juga. Kewarganegaraan adalah sistem dunia. Betul kan? Makanya saya katakan orang-orang Islam yang nak ke Malaysia nak beli minyak, belilah. Itu hak dia. Negara itu negeri kita, negeri Islam. Cuma kerakyatan saja membezakan. Tetapi kalau hak sebagai orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi pemerintah Malaysia wajib mencintai orang-orang Islam di Singapura. Orang Singapura wajib mencintai saudara-saudara Islam di sana. Sama ada pemerintah ataupun orang awam. Maka milik mereka adalah milik Allah yang diberi mereka amanah untuk menjaganya. Jadi milik kita juga. Cuma kita tidak diizinkan kerana warga negaranya. Tapi hak kita. Ini undang-undang dunia. Tapi undang-undang akhirat kita pakai kereta Malaysia ke, pakai kereta Singapura, antara punya kan. Boleh beli minyak di Malaysia, beli. Dan Allah katakan kepada anda di Singapura, apakah orang Islam tidak boleh beli? Boleh beli. Kenapa itu hak kita? Allah mengatakan, وَجَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Aku jadikan di permukaan bumi ini untuk kamu. Hasil bumi di Malaysia adalah milik kita. Cuma perbezaan warga negara. Sebab orang Islam bawa saudara. Saya beli duduk di Malaysia dah berapa tahun, 10 tahun dah. Kadang-kadang diundang oleh menteri-menteri untuk apa, beri ceramah untuk kadang-kadang menteri-menteri dan sebagainya. Ini bukan saya nak bangga. Anak saya sampai tak boleh makan pertama kali ikut. Saya kena beri ceramah. Saya tak tahu berapa puluh ribu. Di antaranya esko-esko menteri dan sebagainya. Anak saya Uzair tak sedap makan. Dia ingat saya tak boleh bercakap. Dia pertama kali ikut. Jadi dia tak makan risau. Sebab apa dia tengok orang ramai. Jadi bila saya beri ceramah, alhamdulillah. Mereka walaupun saya Singaporean, mereka anggap saya adalah saudara mereka. Dan saya anggap di depan saya ni semua orang Islam. menteri-menteri semua Islam, pegawai-pegawai kerajaan semua, esko-esko semua diturunkan. Maka dia katakan itu orang Islam, itu saudara saya. Dan dia tidak menganggap saya sebagai Singaporean. Dia menganggap saya seorang Islam. Kan cantik seperti ini. Jadi menteri-menteri di sana pun dia anggap bahawa orang Singapura, orang Islam saudara dia. Cuma perpisahannya adalah British punya pasal dipisahkan kita. Kuncinya British lah. Ceritanya panjang ya. Bukan lingkungan dia jadi punca. British punya punca. Dipisahnya kita. Sedangkan Singapura dengan Malaysia adalah satu bangsa. Betul kan? Bangsa lain tu berdatang. Contohnya antara Malaysia, Singapura dan Indonesia kan satu negeri asalnya. Kalau kita baca dalam sejarah dengan letupan gunung berapi, jadi kita terpisah-pisah. Datang pula Belanda, datang British, dipisahnya lagi. Jadi kita katakan bahawa kita bersaudara. Jadi insyaAllah. Ini jawapan saya. Teruskan. Satu lagi kita berhenti ya, kerana waktu dah habis. Habis setiap, satu lagi. Setiap tahun syarikat tempat saya kerja akan menjamu pekerjanya makan sempena menyambut hari Christmas. Di samping itu pekerja-pekerja juga diberi hadiah. Dan di hari raya Cina juga pekerja-pekerja diberi angpau. Soalan saya, bolehkah kita orang Islam sertai dalam jamuan ini dan juga menerima hadiah dari majikan kita? Terima kasih. Ada dua pendapat. Satu mengatakan cuma menerima makanan, siapa kasih makan, makanlah. Tapi kalau kerana perayaan hukumnya haram. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita makan kerana menyambut perayaan mereka, itu haram hukumnya. Tapi kalau kita makan kerana kita diberi makanan, tak jadi masalah. Ulang lagi sekali, kalau dia makan dengan niat merayakan perayaan mereka, hukumnya haram. Innamal a'malu binniyat. Tetapi kalau dia cuma nak makan, memang disuruh makan. Kan kita bukan curi. Tapi sebaik-baiknya ini syubhat kita tinggalkan. Sebaik-baiknya kita tinggalkan. Tapi kalau diberi juga, apakah haram? Tidak haram. Benda tidak haram sebab kita bukan curi, tapi kita diberi. Ya? Ini ada gambar-gambar sahabat ni bagi saya. Tapi belum sempat si ulas kerana saya nak tengok, saya nak selidik. Gambar-gambar yang ajaran sesat yang diambil daripada YouTube dan sebagainya. Banyak. Dan satu lagi soalan. Salam Ustaz, bolehkah saya amalkan surah-surah pilihan dari buku kecil ini? Amalan surah-surah pilihan. Ya, Fadilah dan ni Haji Johari, Haji Ilyas. Kalau dah pakai haji-haji ni, tinggallah dulu. Nengok ada haji, tak payahlah. Rasulullah SAW ada haji Nabi SAW. Ada haji Khalifah Umar. Ada haji Abu Hurairah. Bila gunakan haji? Ni riak aje. Mentang-mentang dia pergi haji, maka dia tunjukkan, aku pergi haji. Orang pergi haji ni ada banyak niatnya. Dulu kalau orang tu jahat, nak hilangkan nama jahatnya pergi haji. Balik pakai suku haji, hilang nama jahatnya. Sekarang tak. Sekarang menunjukkan bahawa dia dah berubah. Dia nak jadi orang baik. Tetapi, kalau masih ada unsur-unsur bid'ah, pada diri dia, saya takut hajinya tidak sah. Saya takut, bukan saya tuduh. Menggunakan haji, itu tidak pernah digunakan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ibn Kathir, ada taruh Haji Ibn Kathir? Imam Ibn Kathir ada? Ibn Taymiyyah ada taruh? Imam Syafi'i, Haji Imam Syafi'i ada? Imam Maliki, Haji Imam Malik, ada tak ada? Haji tidak ada. Ya kan? Kalau haji dipakai, antar berpuasa kan? Bermakna, Sa'im Haji Usman. Nanti kalau apa? Kalau keluarkan zakat, ditaruh semua pangkat-pangkatnya. Ya? Ditaruh 5-5 pangkat, kemudian baru nama dia. Ya, Syekh. Orang pakai haji, di antaranya nak bangga. Dia dapat pergi haji. Nak tunjuk, nak riak. Kenapa dia berpuasa tak pakai nama puasa? Orang berpuasanya nama Sa'im. Sa'im, katakan dia belum pergi haji. Sa'im, katakan ya, Muhammad. Dah pergi haji, tambah lagi. Sa'im Muhammad. Kalau solat, kalau zakat, ya Syekh, ini jangan dibesar-besarkan. Kalau boleh, tak payahlah. Jadi di antara nak tengok orang tu bid'ah tak bid'ah, di antaranya. Di antaranya. Tengok namanya pangkal haji, satu daripadanya. Ya, jangan pakai-pakai ni semua. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau tengok muka. Kalau Imam Syafi'i nak tengok orang bid'ah, tengok mukanya. Apa mukanya? Tak ada janggut. Saya baca ke dalam saya terperanjat. Tapi orang-orang Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Kata Imam Syafi'i wajib. Sebab apa? Dihukum bid'ah langsung. Kata Imam Syafi'i nak tengok orang bid'ah, tengok mukanya. Saya ingat macam mana rupa orang bid'ah. Sekali baca ujungnya tak ada janggut. Orang cukup janggut tu orang bid'ah, kata Imam Syafi'i. Jadi nak cam orang bid'ah senang aja tengok mukanya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dalam al-um silakan. Saya dah nukir dalam buku saya tentang janggut tu. Jadi di antara nama nak tahu nama orang bid'ah ada haji. Saya dulu masih kecil. Ada surau di tempat saya nak dibesarkan. Kutip derma tau pergi rumah ke rumah. Ada pak haji tu dia teruk, dia tak pandai tulis. Teruk tulis haji. Kalau tak tulis haji dia tak bayar. Sedangkan kita minta $1 je dulu. Taruh haji dibayar, tak taruh haji tak bayar. Dia tak bayar. Saya cakap dengan kawan saya, tinggalkan aje lah orang tu ni macam-macam aje. Dia taruh haji, bermakna apa dia? Ria. Bermakna haji ni tujuannya adalah untuk ria, untuk menunjuk hukumnya haram. Kalau boleh buanglah haji-haji ni. Anta ada haji? Tak pakai haji. Kenapa tak pakai? Belum pakai. Tak payahlah turut haji. Okey, kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di minggu depan. Dan di minggu depan tetap bawa buku ni, kita habiskan dulu. Ya, kita akan gantikan nanti buku yang lain sebagai rujukan. Dalam file talk yang tak dijawab, insyaAllah kita akan simpan, kita jawab di minggu depan. Buku ni saya rampas. Okey, saya sudahi. Aku lukau lihada. Astagfirullah li walakum. Wassalallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar muslimah keluar dulu. Ya, sabar. Biar muslimah keluar dulu baru kita keluar.